عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Seperti mana biasa, marilah kita mulakan pengajian kita dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat-Nya. Di antara nikmat yang diberikan kepada kita, diberikan taufik dan hidayah, diberikan kita kesihatan, diberikan kita kelapangan masa, sehingga malam ini kita diperkenankan pula untuk berkumpul sekali lagi bersama-sama, di mana niat kita tidak lain dan tidak bukan untuk mempelajari agama ini. Maka itu marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan niat kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci murni ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan berpindah kembali kepada pelajaran tafsir Quran selepas 2 minggu kita mempelajari pelajaran fikih. Dan di dalam pelajaran tafsir Quran yang mana kita pada pengajian yang lalu sebenarnya sudah sampai kepada ayat yang ketujuh, yang terakhir dalam surat Al-Fatihah. Cuma malam ini kita ambil yang akhir yang belum kita sempat mentafsirkannya. Kemudian kita akan membuat kesimpulan mulai daripada ayat yang pertama sehingga yang terakhir, dan kita cuba memetik, mengambil apa saja akibar pengajaran yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Baik, sebagai mukadimah yang perlu saya terangkan kepada para jemaah yang mana kita mempelajari pelajaran tafsir di sini, saya cuba menyampaikan pelajaran tafsir secara rambang yang mana kita gabungkan dengan pelajaran tafsir yang dinamakan tafsir Al-Quran bil Quran. Ini penafsiran tiap-tiap ayat Quran itu dengan ayat Quran itu sendiri. Kita cuba mengambil ayat Quran yang lain untuk mengetahui mafhum ataupun maksud ayat tersebut. Itu dinamakan tafsir Al-Quran bil Quran. Kemudian kita juga kadang-kadang menggunakan kaidah ataupun cara tafsir beriwayat. Ini ditafsirkan Al-Quran itu dengan riwayat-riwayat, sama ada dia daripada hadis Rasulullah SAW ataupun daripada asar sahabat, perkataan sahabat, ataupun apa saja riwayat-riwayat yang boleh menceritakan ayat tersebut untuk kita memahami maknanya. Dan yang terakhir yang sering kita sebut di sini ialah akibat dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat itu selepas kita mentafsirkan menggunakan kaedah dua-dua tadi, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan sejarah dan sebagainya. Kita cuba mengambil pengajaran daripada ayat yang kita pelajari dengan ra'yu. Ini kita lihat apa yang berlaku hari ini, apa yang boleh kita jadikan pengajaran, sama ada daripada sudut akidah, ibadah maupun muamalah. Jadi itu yang kita pelajari di sini. Dan itu pun sebenarnya kalau kita nak lihat ilmu Allah SWT yang kita cuba pelajari terlalu sedikit lah, eh? Yang masih tidak tahu nak letak persen ni pun belum boleh lagi. Karena sering kita katakan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang tersedikit kalau kita nak ambil daripada ilmu Allah SWT. Luasnya ilmu Allah SWT itu diumpamakan seperti mana lautan yang luas, yang kita mengambilnya hanya diberikan perumpamaan seperti kita celupkan sebuah jarum di tengah-tengah lautan, kemudian kita tarik jarum itu, kita lihat apa yang ada di bekas jarum itu. Itu saja yang kita ambil, tak lebih daripada itu. Jadi kalau kita nak lihat berapa persen kita ambil ilmu Allah itu, memang tak boleh dipersenkan pun lah. Lautan yang besar, cuma kita celup jarum itu, yang bekas, air yang bekas di jarum itu saja yang kita ambil ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan riaklah, jangan kita terlalu sombong, takabur, ataupun kita merasa kita terlalu hebat. Sebenarnya dalam bidang ilmu ni kita masih lagi main tepi pantai aja. Kalau kata-kata ulama tu, orang-orang seperti mana kita ni menimba ilmu hanya main tepi pantai, baru cari umpan ke, cari remis saja. Kalau kaki basah kena air pun mungkin daerah kaki tak lebih daripada lutut. Tapi orang-orang abrar, orang-orang mukarrabin, orang-orang yang sudah sampai kepada darjat ini, salafus saleh, para ulama, mereka menuntut ilmu bukan saja di tepi laut, mereka dah sampai terjun di tengah-tengahnya. Mereka dah bukan saja berhadapan dengan gelombang yang besar, malah mereka selam ke dalam segala isi kandung di dalam lautan itu, mereka timba, mereka ambil, dan mereka berhadapan dengan berbagai-bagai bahaya. Jadi kita ini terlalu sedikit, maka itu mudah-mudahan janganlah ilmu yang sedikit ini kita pelajari menimbulkan perasaan riak pula, timbul masalah takabur, kita rasa diri kita hebat. Sebaliknya, ilmu yang sedikit yang kita pelajari ini akan memberikan dorongan kepada kita untuk terus mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting sekali ialah ilmu yang sedikit ini dapat kita amalkan seberapa maksimum yang kita boleh sesuai dengan kemampuan kita dan seikhlas-ikhlas mungkin. Itu yang sebaik-baiknya yang kita cuba nak terangkan kepada para jemaah dalam mukadimah kali ini. Dan dalam pelajaran tafsir sebenarnya malam ini kita hanya menyelesaikan ayat yang ketujuh yang terakhir itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu aja kita tafsirkan. Kemudian kita cuba buat kesimpulan daripada mulai ayat 1 sampai yang terakhir, dan kita cuba ambil antibarnya. Ayat yang ketujuh, siratal ladzi an'amta alaihim. Ini telah kita pelajari ghairil alaihim walad dhalin. Yang akhirnya, baik, pada pelajaran terakhir kita mempelajari ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, yang mana ayat itu berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang telah kita pelajari di atas ini, kita sudah mengenali apakah makna siratal ladzina an'amta alaihim. Malam ini secara ringkas dahulu kita mempelajari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau yang pertama berbentuk permintaan, maka yang kedua ini berbentuk penolakan. Artinya kalau tadi kita minta kita mendapat jalan seperti mana orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka, kali ini kita minta supaya kita tidak diberikan seperti mana yang telah diberikan Allah Ta'ala. Yang pertama al-maghdu, yang kedua ad-dhalin. Apakah arti al-maghdu? Arti maghdu ini dimurkai, ad-dhalin artinya sesat. Tetapi di dalam beberapa asar para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, umpamanya seperti mana seorang sahabat yang bernama Hadi bin Hatim. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang dimasukkan dengan al-maghdu dan siapakah yang dimasukkan al-dhalin? Maka Rasulullah mengatakan al-maghdu, ya, maghdu itu ialah al-yahud, ini orang-orang Yahudi. Adapun yang dinamakan ad-dhalin adalah an-nasara, iaitu orang-orang yang sesat. Jadi bukan kita tafsir mengikut kepala kita, tetapi kita menggunakan riwayat asar dari sahabat yang mana Nabi menjelaskan kepada para sahabat siapakah yang dimaksudkan al-maudhu, siapa juga yang dimaksudkan ad-dhalin. Jadi yang dimaksudkan di sini seolah-olah kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku, janganlah kau jadikan aku seperti mana orang yang kau murkai, iaitu orang-orang yang digolongkan seperti mana orang Yahudi, dan jangan pula kau jadikan aku seperti mana orang-orang yang sesat, iaitu orang-orang Nasara. Itu yang dimaksudkan daripada ayat tersebut. Seperti mana dalam ayat-ayat yang lain pernah juga dikatakan, iaitu al-Yahudu man la'anallah wa ghadaba alaihim, iaitu orang-orang al-Maghdu itu ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dimurkai ke atas mereka. Adapun yang dinamakan An-Nasara, qadallu man qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dalam ayat itu pula mengatakan mereka yang sesat itu ialah mereka yang telah sesat sejak dahulu dan kemudian menyesatkan pula orang-orang yang banyak, dan mereka itu telah tersesat hingga bila-bila pada waktu yang benar. Ini di antara makna yang sebenarnya. Jadi kita pelajari, kalau kita nak pelajari secara mudah, selepas kita minta supaya kita mendapat nikmat seperti mana orang sebelumnya, maka yang kita pelajari ayat ini sebaliknya. Kalau pokok perbincangannya ialah ihdi, ya Allah tunjukkanlah kami petunjuk ataupun hudan, maka yang akhirnya Allah tutupkan dengan ad-dhalin. Lawannya, Allah SWT tutupkan dengan satu ayat yang mana kalau mula-mula doa kita, ya Allah berilah kami petunjuk atau petunjukkanlah kami, maka di akhirnya Allah mengatakan sesungguhnya kita diminta jauh supaya menjadi orang yang sesat. Al-Maghdu, orang yang dimurkai, yang diumpamakan Nabi seperti mana orang Yahudi. Kenapa? Kita mempelajari sejarah. Orang-orang Yahudi ini mempunyai sejarah yang besar kerana kebanyakan Nabi diberikan daripada keturunan mereka. Dinamakan juga mereka Bani Israel. Sebenarnya Bani Israel ini adalah satu derajat yang mulia, yang tinggi Allah berikan kepada mereka. Tidak ada kaum lain yang Allah muliakan. Bani, satu kaum ataupun anak cucu Israel, yaitu pembantu pembela Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan slogan kepada kaum-kaum ini yang berasal daripada yaitu Nabi Yakub. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, silsilahnya. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak, satu Ishak, yang satu lagi Ismail. Kita ambil silsilah daripada Ishak. Ishak mendapat anak yang bernama Yakub. Yakub mendapat 12 orang anak, di antaranya yaitu Nabi Yusuf. Di antaranya yang tersulung ataupun nombor 2 sulung dinamakan Yahuda. Daripada silsilah inilah keluarnya banyak nabi. Sampailah akhirnya Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan akhirnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Itu silsilahnya. Daripada golongan inilah yang dinamakan Bani Israel, tapi orang Yahudi tidak menyebut Bani Israel. Mereka lebih senang menyebut Yahuda, yang mereka ambil daripada nama datuk nenek mereka. Yang ini mereka labelkan seolah-olah agama mereka bukan agama Islam, tapi agama Yahudi ataupun agama yang dibawa daripada datuk nenek mereka. Itu simbolik yang diberikan. Tapi berbeza dengan simbol yang Allah berikan. Allah berikan kepada mereka adalah Bani Israel, anak cucu ataupun kaum yang mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam sejarah, setiap kali datangnya nabi, mereka mengingkari, mereka memalingkan, tak sampai tidak mustahil yakni mereka membunuh. Banyak ayat-ayat yang kita pelajari dalam surah Al-Baqarah, kita lihat bagaimana orang-orang Israel itu ataupun Bani Israel itu sendiri menyebut kata-kata sami'na wa asaina. Ini slogan yang biasanya menjadi murka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat nabi, mereka dapat kitab, mereka mendengar, tetapi bila sampai mengamalkan, ini mereka memungkar. Mereka tidak melakukan dengan kata-kata sami'na wa asaina. Kita belajar surah Al-Baqarah, kita lihat kenapa Al-Baqarah itu menjadi nama di antara surah yang kedua tadi. Sebabnya cerita, kalau kita lihat, ada dua asbabun nuzul surah Al-Baqarah. Yang pertama sekali diambil daripada peristiwa zaman Nabi Musa AS. Di waktu Nabi Musa AS menyuruh yaitu seorang kaumnya yang membunuh pakciknya untuk mendapatkan harta, maka untuk membunuh tadi, yaitu mereka membunuh pakciknya, maka untuk membuktikan, Nabi Musa memerintahkan kepada mereka supaya menyembelih yaitu sapi betina. Datanglah soalan, mereka tanya, kenapa sapi betina pula? Maka turun ayat menceritakan begini-begini. Mereka tanya, kenapa pula, mana-mana usianya, yang tua ke, yang muda ke, yang anak dara ke, dia tanya macam-macam. Maka turun ayat mengatakan yang begini-begini-begini. Mereka tanya yang warna macam mana pula, merah ke, kuning ke, coklat ke, diterangkan nama-nama. Sampai akhirnya, terlalu banyak ya ini, nama-nama ataupun pertanyaan yang diberikan, akhirnya sebenarnya mereka hampir tidak mau menyembelih. Tapi bila akhirnya mereka menyembelih, baru dapat tahu siapa yang membunuh. Itu di antara asbabun nuzul kenapa surah Al-Baqarah itu diberikan nama demikian, nak beritahu kepada kita sifat orang-orang Bani Israel. Itu di antaranya. Jadi kalau kita pelajari, kita lihat orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi ini lebih banyak memungkari apa-apa perintah Allah SWT, walaupun mereka mendapat banyak kitab dan juga banyak nabi. Sebab itu Allah SWT murka. Yang dimaksudkan dengan murka di sini, kerana pertama sekali mereka sami'na wa asaina, yang kedua mereka malah sampai pada membunuh para nabi, yang ketiga mereka merosakkan agama-agama mereka. Kalau saya berikan kitab ini kepada para jemaah, anda lihat Alkitab ini bukan Quran, nama dia Alkitab, ya kan? Ini Bible. Kalau anda baca sakit tanpa taraf mengkat dalam, ini orang Yahudi yang tulis, pendeta-pendeta mereka yang tulis buku ini, dan mereka jadikan amalan dan mereka menganggap agama mereka pula. Semua mereka menghina nabi-nabi yang ada selama sebanyak 25 itu. Kalau perjanjian lama, cuma Nabi Musa saja mereka muliakan. Kalau perjanjian baru, Nabi Isa saja mereka muliakan. Ini yang terdapat. Sebab itu Allah SWT murkai orang-orang Yahudi, Allah murkai orang Nasar. Ini di antara. Jadi kalau kita nak contohkan kepada para jemaah, terlalu banyak lah. Sebab itu kita diminta supaya menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat orang Yahudi. Adapun orang-orang Nasarah yang dimasukkan di dalam asar sahabat, ialah orang-orang ini mereka jahil. Terlampau taat mereka dengan Nabi, sehingga akhirnya mereka menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Di antaranya, yaitu orang-orang Bani Israel yang menganggap Nabi Isa itu sebagai, yaitu anak Tuhan. Ini juga anda boleh dapat dalam buku ini. Saya cuba quote salah satu daripada, yaitu keterangan yang ada di dalam Perjanjian Baru ataupun kitab yang mereka puja ini, dalam bab, yaitu Wahyu. Pada asalnya dalam ayat yang ke-8 itu, dalam kedatangan Nabi Isa AS, diterangkan di situ Nabi Isa jelas bila anak muridnya yang bernama Yohanes itu nak menyembah kepadanya, kata Nabi Isa, jangan kamu menyembah kepadaku. Sesungguhnya aku juga manusia seperti kamu. Aku diperintahkan untuk membawa agama. Ini benar. Tetapi dalam ayat yang lain pula mereka mengatakan berbeza. Isa berkata kepada anak muridnya, ya ini ketahuilah bahwa aku telah diutus ke muka bumi ini sebagai roh daripada Tuhan dan anak Tuhan yang wajib kamu sembah. Kau kita bayangkan macam mana masalah-masalah penyesatan berlaku dalam kitab yang mereka pelajari ini. Bukan kitab yang kita pakai ini, tetapi kitab yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Maka itu Allah SWT tangan-tangan melaknat orang-orang yang merosakkan ini agama Allah SWT. Di antara yang lain boleh kita quote daripada sini, kalau para jemaah lihat bagaimana Allah SWT sangat murka kepada orang-orang Yahudi, sangat murka dengan orang-orang Nasara. Di awal ayat dalam bab kejadian mereka menerangkan di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Mereka menutupi segala masalah gelap, maka turunlah roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan. Lalu Allah menunjukkan sifatnya. Allah SWT menjelma sebagai manusia. Dan akhirnya dengan manusia itulah manusia dapat menghidupkan bumi ini. Kita bayangkan. Ini semua termasuk dalam kitab dan jadi amalan mereka. Macam mana kita nak mengatakan demikian? Sebab itu Allah murka dan Allah mengatakan mereka sesat. Sekedar yang simpul saja dahulu, seperti mana saya nak terangkan kepada para jemaah, kenapa orang-orang Yahudi dianggap Allah murka, kenapa orang-orang Nasara dianggap sesat, lantaran itu. Maka itu perkara yang dianggap paling jahat di dalam muka bumi ini ialah merubah agama. Di antara banyak-banyaknya, ya ini kejahatan yang paling dahsyat, yang paling takut oleh Rasulullah SAW apabila umatnya merubahkan agama, kerana dua-dua golongan ini kejahatan mereka sampai kepada tahap maksimum, ya ini mereka merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, doa yang kita baca satu hari 17 kali paling kurang itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kabulkan kalau kita tidak menghayatinya. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, la tattabauna sunanan man qablikum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in. Kata Rasulullah, yang mana sungguh kamu akan mengikuti umat-umat sebelum itu ataupun sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kata Rasulullah Sallam, sehingga kan mereka masuk di dalam lubang biawak pun kamu akan masuk. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Apakah dia Yahudi dan Nasara? Kata Nabi, paman, siapa lagi kalau tak mereka? Nak memberitahu kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, walaupun satu hari 17 kali berdoa, minta dijauhkan supaya tidak jadi seperti mana fail-fail orang-orang Yahudi dan Nasara, tapi besar kemungkinan satu ketiga kita akan masuk ke lubuk itu. Kita akan mengikut jejak langkah orang-orang Yahudi dan Nasara. Tidak mustahil. Yang penting untuk menjauhkan diri daripada tersebut, kita mestilah tahu apakah yang dimasukkan sifat-sifat daripada orang Yahudi dan Nasara. Kesimpulan daripada pelajaran tersebut, kalau kita lihat, nak memberitahu kepada kita di sini bahawa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdasarkan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin manusia ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, sehingga akhirnya nanti manusia itu mampu mengetahui mana satu Tuhan, mana satu makhluk, dan mereka tahu pula bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan yang benar. Sebab itu suratul Fatihah ini semuanya telah ada di dalamnya, yang mana kita diwajibkan untuk membacanya paling kurang satu hari 17 kali. Jadi saya ingin mengulang daripada ayat pertama dan kita akan membuatkan kesimpulan. Rosaknya orang-orang Yahudi dan Nasara kerana PL mereka yang tak putus-putus, tak berhenti-henti untuk merosakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, supaya umat Islam ini awas. Jangan duduk diam-diam. Saya ingin membacakan beberapa ayat yang termaktub di dalam satu surah sebelum kita ulang daripada ayat yang pertama. Ayat itu berbunyi Alif Lam Sad Mim. Qul ya ayyuhal muslimun innakum lafi dalalin ba'id innal ladzina kafaru billahi wa masihihi lahum fil akhirah naru jahannam wa azabun syadid wa wujuhu yawma idin saghira mu'tihiratun taltamisu aqwallah wallahu yaf'alu ma yurid yawma yakulu rahman ya ibadi قد عمت علي على الذين من قبلكم بالهدى منزلا التوراة والإنجيل ممن كان لكم بما أنزلت وتضلوا سواء السبيل قالوا ربنا ma dalalna anfusana bal adallana man idda'a innahu minal mursalin. Wa idza qala Allahu ya Muhammad ahwaita ibadi waja'altuhum minal kafirin. Qala rabbi innama ahwaini lisyaitan innahu kana libani adam a'zamal muhsirin. Wa yaghfiru Allahu alladhi natabu mimman ahwahum minal insana wa yab'atu billadhi kana lisyaitan nasiran ila jahannam wa bi'sal masir. Demikian ayat yang berbunyi yang coba saya bacakan kepada para jemaah. Kalau saya baca dalam sembahyang semua khusyuk agaknya, insyaAllah. Tapi kalau anda tahu maknanya, anda ngerinya. Oleh kerana kita tak faham maknanya, tapi kita tengok dia macam Quran kan. Kita dia nampak macam sedap pasal dia Arab kan. Tulisan dia ambil kata-kata tu semua daripada Quran. Surah ini dinamakan Surah Al-Muslimun. Kita buka Quran, kita tak pernah nampak pun 114 surah. Surah Al-Muslimun tak jumpa. Yang kita nampak semua Al-Mu'minun, Al-Kafirun, Al-Munafikun. Yang ini Surah Al-Muslimun namanya. Ini surah bagi orang-orang yang Islam lah. Orang yang masuk Islam. Ayat yang pertama digunakan Al-Muqata'at. Rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, ya kan? Kita jumpa Yasin, Qaf, Ain Sin Qaf Mim, Toha, Nun. Berbagai-bagai lagi kita jumpa. Tetapi dalam ayat ini dimulakan Alif Lam Sad Mim. Kita buka Quran, kita tak jumpa. Tapi dia gunakan yang ini satu kaedah yang berbentuk, yang ini Al-Muqata'an. Kalimat-kalimat Allah yang menjadi rahsia, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ayat yang kedua dikatakan kul ya ayyuhal muslimun. Katakanlah wahai orang-orang Islam, innakum lafi dhalalin ba'id. Sesungguhnya kamu sungguh sesat kepada sesat yang ba'id, yang sangat jauh. Kita pula sesat dia kan. Orang-orang Islam ini sungguh sesat. Innakum lafi dhalalin ba'id. Innal ladzina kafaru billah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah wa masihihi. Ha, ini dia kona. Dan juga kepada Nabi Isa, anak Maryam, anak Tuhan. Lahum fil akhirah. Bagi mereka di akhirat, nara jahannam wa azabun syarid. Dan mereka termasuk dalam neraka jahannam dan mereka mendapat azab yang pedih. Wujuhun yawma izin saghirah. Muka mereka di waktu itu jadi kecil. Mu'fahiratan talkamisu. Dalah kecil, lagi hodoh dan hitam. Afwallah, mereka mengharapkan keampunan Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Yauma yaqulu rahman, yang mana berkata Tuhan yang Maha Rahman, ya ibadi, wahai hamba-Ku, qad amta 'alal ladzina min qablikum bil huda munazzilan fil tawrat wal injil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku telah berikan nikmat kepada kamu dan orang-orang sebelum kamu dengan petunjuk yang kami turunkan di dalam Taurat dan Injil. Kemudian dikatakan, famakana lakum bima anzaltu wa tadallu sawa'as sabil. Kenapakah kamu boleh menjadi orang-orang yang telah diberikan petunjuk, tiba-tiba kamu sesat kepada sesat yang jauh? Qala rabbana ma dalalna anfusana bal adallana man idda'a innahu minal mursalin. Orang-orang Islam ini, Al-Muslimun ini berkata kepada Tuhan di waktu itu, ya Tuhan kami, tidaklah kami ingin menyesatkan diri kami sendiri kecuali yang telah menyesatkan kami seorang yang mengaku diri mereka menjadi Nabi. Yang tuduh Nabi Muhammad pula kali ini. Wa izqala wahu ya Muhammad a'waita ibadi waja'altuhum minal kafirin. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa pula engkau menyesatkan orang-orang ini sehinggakan mereka jadi orang yang kafir? Qala rabbi innama a'waini lisyaitan innahu kana libani adam ahzamal muhsinin. Nabi Muhammad berkata kepada Allah, sesungguhnya bukan aku yang menyesatkan, tetapi syaitan yang menyesatkan aku. Sesungguhnya syaitan memang berusaha untuk menyesatkan anak-anak Adam. Wa yaghfirullahu alladhina tabu mimman a'wahum minal insani wa yab'atsu billadhi kana lisyaitan nasiran ila jahannam wa bi'sal masir. Macam Quran betul. Akhirnya mereka mengatakan, Allah mengampunkan kepada orang-orang yang bertaubat tadi, dan Allah menjadikan orang yang menyesatkan umat tadi kawan kepada syaitan, yang mana Allah mengutuskan mereka dan mereka akan kekal dalam neraka jahanam sekekal-kekalnya. Ini kawan saya beri kepada saya melalui internet, yang dimasukkan dalam internet, yang mana diletakkan 4 surah. Satu di antaranya surah Al-Muslimun yang mereka letak dalam internet, mereka terangkan dengan terjemahan dan sebagainya, dan mereka mengatakan ini sebenarnya wahyu yang sebenarnya tidak ditulis di dalam Al-Quran. Kita bayangkan orang-orang kafir ini, dia tak duduk diam saja. Dia kalau berkumpul, dia cerita nak rusakkan orang Islam. Dia tak duduk diam-diam saja. Satu lagi yang kita dapat daripada internet, rahsia ke jalan surga. Ini juga dalam internet kita dapat. Clear cut. Kita pelajari tafsir suratul Fatihah. Dia tafsirkan suratul Fatihah. Siapa yang dimaksudkan ihdinas suratul mustaqim tadi? Dia tafsirkan berdasarkan berbagai-bagai kaedah yang digunakan. Akhirnya dimaksudkan jalan yang lurus itu Nabi Isa. Ya, Nabi Isa nanti turun untuk mencucikan, membersihkan agama yang dibawa Nabi Muhammad. Ya, ini segala agama Nabi Muhammad itu akan dihapuskan, yang akan dibersihkan hanya Nabi Isa nanti. Ini yang dibawakan. Jadi baik Yahudi maupun Nasara, mereka tak duduk diam. Mereka tak duduk diam, tapi mereka cari idea untuk merusakkan umat Islam. Ini yang Allah murka. Allah murka sangat orang yang berbuat demikian. Awak akan tanya, ustaz, ini macam mana orang Kristian ni boleh bikin Arab? Saya katakan dahulu pada para jemaah. Di antara pensyarah yang saya jumpa di waktu saya belajar sendiri, ya kan? Seorang profesor, ya kan? Ustaz Salahuddin itu. Di mana beliau mempunyai PhD dalam bidang, yaitu ekonomi Islam dan juga falsafah Islam. Yang mana PhD itu mereka beliau dapat daripada Temple University di Amerika. Beliau kata dengan saya bahawa yang ajar tiga suku itu orang-orang talib ataupun orang etis, orang tak beragama. Cakap Arab lebih fasih daripada orang Arab. Quran dia baca lebih sedap daripada orang Arab. Dia baca Quran. Dia tafsirkan hadis daripada kepala dia saja, profesor tu. Tapi tak Islam. Sebagainya masih mencari Islam, sebagainya nak merosakkan Islam. Kita bayangkan. Jadi kalau ini yang dia bikin tu easy lah. Easy. Mereka boleh bikin lebih dahsyat daripada ini. Sebab tu mereka boleh bikin ini pun. Siapa mereka yang bikin? Ini kerja-kerja mereka. Mereka nak merosakkan Islam dengan berbagai-bagai cara. Yang sudah sampai kepada tahap mereka boleh bikin Quran. Masya Allah. Tapi sesungguhnya kita ketahui Allah SWT sendiri mengatakan Quran itu kami yang turun. Dan kamilah ya. Wa innahu laha lahafizun. Kamilah yang memelihara. Tak ada satu pun manusia yang bernama Islam, Muslim, yang boleh percaya bahawa ayat ini adalah Al-Quran. Mustahil. Walaupun macam Arab, dengan konflik dengan ilmu kata'anya, tapi kita tidak mampu kau menerimanya. Tapi inilah usaha-usaha mereka sebab Allah SWT keji. Allah laknat mereka sampai mereka nak menyesatkan. Kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga di dalam dunia hari ini. Yang mana orang Kristian, orang Yahudi tidak duduk diam dengan agama kita. Mereka akan berusaha dengan berbagai-bagai cara. Dan akhirnya mereka gembira walaupun satu umat Islam di antara 1 juta yang masuk Kristian. Mereka sudah happy. Mereka sudah happy walaupun 1 per 1 juta yang masuk Islam daripada orang lain yang masuk Islam. Mereka sudah gembira kerana berdasarkan apa yang mereka pegang, iaitu mereka yakini bahawa umat Islam akan terkalah dengan orang-orang Yahudi maupun Nasara selagi mana orang Islam itu tidak berpegang kuat dengan Al-Quran. Kesimpulan daripada pelajaran kita daripada suratul Fatihah, Allah nak meletakkan kepada kita, nak beritahu kepada kita bahawa sesungguhnya sejahat-jahat manusia itulah dia. Al-Mardu At-Tolim. Mereka bukan saja sesat kepada diri mereka, tapi mereka menyesatkan orang lain. Dan akhirnya mereka akan berterusan untuk mencari kaum-kaum mereka ataupun kawan-kawan untuk menyesatkan. Ini yang kita pelajari. Namun demikian, segala doa kita itu Allah SWT tidak akan kabulkan sekiranya kita tidak memahami betul-betul dan kita tidak menghayatinya. Saya akan ambil daripada ayat yang pertama untuk melengkapi pelajaran kita. Mudah-mudahan dengan mengambil ayat yang pertama ini, insyaAllah kita akan faham benar-benar apa yang kita pelajari. Secara ringkas saja, suratul Fatihah, yaitu surah yang pertama. Surah yang pertama yang termasuk di dalam Al-Quran yang bernama Fatihatul Kitab ataupun pembukaan kitab. Yang sudah ijma' majumhur para ulama bahawa ayat itu mengandungi 7 ayat. Yang mana dimulai daripada basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diakhiri sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini tidak ada khilaf. Sudah sepakat. Dan perkataan amin itu bukan Al-Quran. Kita buka Quran kita, kita tidak jumpa. Kalau dia Quran, pasti para sahabat akan menulisnya. Jadi oleh kerana perkataan amin itu tidak termasuk dalam Al-Quran, maka kita tidak mentafsirkan. Sekadar kita mengatakan, yang mana dalam hadis Rasulullah mengatakan, apabila imam membaca ghairul maghdubi alaihim, dalam makmum mengucap ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, dalam makmum mengucap amin. Kerana sekiranya terentak bacaan imam, makmum dan juga malaikat pada amin itu, nescaya Allah SWT akan kabulkan permintaan mereka. Itu di antara hadisnya. Jadi dalam pelajaran TK dianggap sunnah mengucap amin selepas kita menyebut ghairil maghdubi alaihim walad dolin, di dalam bab sembahyang, dalam bab fikih, kita pelajari, kita diperintahkan untuk menyahut seruan daripada imam ghairil maghdubi alaihim, kita menyebut walad dolin, amin. Itu secara mudah. Arti amin boleh dua maknanya. Sama ada kita artikan, kami membenarkan segala yang dikatakan tadi, artinya amin, amanu, kita beriman ataupun kita membenarkan, ataupun amin itu maknanya, perkenankanlah permohonan kami, ya Allah, itu juga dimaksudkan. Jadi ayat pertama, bismillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumidin, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanirrahim, maliki yaumidin, itu kita pelajari 4 ayat. Ayat 1 sampai ayat 4, itu kita lebih banyak memperbincangkan, mengenal siapakah Khalik, yaitu pencipta segala makhluk itu. Daripada mulai ayat 1, bismillahirrahmanirrahim, sifat Allah. Siapakah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah selama ini, kita pelajari dalam itu. Ini pelajaran tauhid. Yang kedua, sebagai manusia, kita diperintahkan supaya mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Yang ketiga, diulang lagi untuk menunjukkan kenapa kita mensyukuri sebab sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ayat yang keempat, ini simbol satu masalah ikrar, satu perjanjian makhluk kepada Tuhannya. Hanya padamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maaf, maaf. Malik Yaumin ini sifat Allah yang Maha Agung, artinya ya, ini yang kita pelajari dahulu, kita terangkan tentang siapakah yang dinamakan Allah SWT daripada itu kerajaannya. Yang kelima yang kita pelajari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar. Yang keenam yang kita pelajari ialah doa, meminta. Yang ketujuh yang kita pelajari adalah yang terakhir sekali. Ini yang kita pelajari. Kalau saya nak mengulang pokok perbincangan yang hebat, yang hebat pokok perbincangannya ialah ayat yang ke-6. Yang kita sibuk perbincangkan panjang lebar, dan saya malam ini suka untuk menekankan, kalau daripada ayat 1, 2, 3, 4 saya rasa jelas. Yang kita lihat ayat yang kelima, kita pun tekankan akidah sebagai seorang Islam. Bila kita mengambil Allah SWT tempat penyembahan, tempat yang kita juga meminta adalah kepada Allah SWT. Untuk menutup perbincangan kita ialah doa ini, sebab ini yang banyak kita perbincang, yang kita pinjangkan panjang lebar. Kalau kita lihat ihdinas siratal mustaqim, satu doa yang perlu kita pelajari betul-betul. Allah SWT mengajarkan, malah mewajibkan setiap orang Islam berdoa yang ini. Doa yang lain kalau awak tak baca tak apa, tapi jangan sampai tak baca doa ini. Sebab apa? La solata liman lam yaqra'u bi fatihatul kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah mengandungi ayat ini yang berbentuk doa, berarti semua orang wajib baca. Baik dia sebagai seorang yang alim maupun orang yang jahil, baik dia raja maupun rakyat, dalam Islam maupun belum, tetap yang dikatakan Islam wajib solat. Bila wajib solat, wajib baca. Bukan saja dalam satu solat, malah tiap-tiap rakaat kita wajib membacanya paling kurang satu hari 17 kali secara wajib. Berarti Allah wajibkan kita berdoa dengan doa ini. Kenapa kita lihat doa ini terlalu penting? Selepas kita mengetahui siapa Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa pula kita mensyukuri? Kenapa Allah SWT memiliki sifat Rahman dan Rahim? Bagaimana Allah SWT berkuasa bukan saja di muka bumi ini, malah sampai di akhirat nanti? Dan sampai mana kita ikrar tadi, ini doa menyusuli untuk memberitahu kepada kita bahawa doa-doa yang macam ini sangat penting. Yang dipelajari kita dahulu ialah kita terangkan kepada para jemaah untuk mengetahui. Ini dia jalan yang lurus. Yang dahulu kita tafsirkan di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin ayat yang ke-61. Wa ani'buduni hadza siratan mustaqim. Dan sembahlah kepadaku atau taatlah kepadaku, dan inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus ini ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai beribadah secara benar dengan kamu. Kerana perkataan siratan mustaqim artinya wa ani ubuduni. Lawannya alam ahad ilaikum ya bani Adam, ini ayat 60. La ta'budu syaitan, kan? Jangan kamu menyembah syaitan, mesti lawannya. Kalau kita tidak menyembah Allah cara betul, kita menyembah syaitan. Sama ada cara terang-terang ataupun cara yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Jadi ayat yang ke-61 daripada surah Yasin itu mentafsirkan arti yaitu siratal mustaqim, yaitu ya Allah, tunjukkanlah kami bagaimana cara untuk mentaatimu agar kami tidak terkeluar daripada mentaati syaitan-syaitan itu. Seolah-olah itulah yang dimaksudkan daripada ayat yang kita perbincangkan. Namun demikian, di dalam menuju ke jalan siratal mustaqim yang lurus itu, bila kita mempelajari dahulu, rupa-rupanya banyak jalan yang samar-samar. Rupa-rupanya banyak jalan yang hampir sama. Banyak jalan-jalan yang syubhat. Banyak jalan-jalan yang mungkin kita rasa benar tapi tidak. Sebab itu Rasulullah SAW satu ketiga pernah mengajarkan kepada para sahabat, yang mana Rasulullah SAW menuliskan satu garis. Kata Rasulullah, wa ana hadza, inilah jalan, hadza sabilullah, jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi tulis banyak lagi jalan-jalan. Nabi mengatakan wa haula subulu syaitan, dan ini semua jalan-jalan syaitan. Berarti apa? Banyak jalan-jalan yang hampir sama dengan jalan yang ini, tapi dia sebenarnya bukanlah jalan yang kita kendaki. Maka Nabi bacakan ayat Quran yang berbunyi wa ana hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilahnya. Jangan kamu ikuti jalan-jalan selain daripada itu, kerana jalan-jalan selain itu akan mengajak kamu ke jalan yang memisahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan perkataan Nabi SAW tadi yang mentafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, Nabi nak memberitahu kepada kita, sesungguhnya walaupun kita doa ihdinas siratal mustaqim, rupa-rupanya siratal mustaqim yang tadinya yang bererti bahawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus, mentaati segala perintah Allah, menjauhkan segala larangannya, bukan senang. Sebab dia ada banyak, dia ada imitation, dia ada cetak rompak. Banyak sekali orang yang sama-sama mengatakan bahawa ini juga jalan yang benar yang dimaksudkan tadi. Rupa-rupanya bila kita mempelajari bagaimana Rasulullah mengatakan sungguh akan berpecah orang Yahudi kepada 72, tapi lebih dahsyat lagi umatku akan berpecah 73. Dulu saya tafsirkan kepada para jemaah, bukan mesti 72 itu berpecah 72, bukan mesti 73 itu berpecah 73. Kalau kita pelajari dalam kitab ini saja, perpecahan di antara Yahudi dan Nasrani lebih banyak daripada 72, lebih banyak. Dan perpecahan dalam Islam lebih banyak daripada 73. Jadi perkataan 72 dan 73 itu nak memberitahu gambaran saja. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab dahulu, mereka boleh berpecah begitu banyak. Dan tidak mustahil umatku nanti juga yang telah mendapat kitab, mereka juga akan berpecah begitu banyak. Ini nak menunjukkan banyak jalan. Tapi kata Rasulullah, kullu, semuanya finnar illa wahid, semuanya akan masuk neraka kecuali satu saja. Ini yang menjadi masalah yang kita pelajari, yang cuba kita mempelajari dalam tafsiran ini. Kita lihat rupa-rupanya yang kita pelajari untuk mencari jalan yang mana yang paling dekat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin saya katakan, mengaku semua orang boleh, tetapi apakah kita diakui atau tidak? Itu masalahnya. Hari ini semua orang mengaku, ya kan? Semua orang mengaku dia itu ahli sunnah, dia Islam, dia benar dan macam-macam lagi. Tetapi kita katakan kita juga mengaku. Sekarang yang iktiraf pengakuan kita bukan manusia, tetapi yang iktiraf pengakuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita perlu yang ini mendapat pengesahan daripada Allah SWT apakah pengakuan kita itu benar ataupun tidak. Semua orang mengaku, semua orang cakap 72, 73 ni, ya kan? Berarti 72 sesat, satu saja Nabi cakap yang benar. Syiah pun cakap dia yang benar, betul? Hari ini Syiah cakap mereka lah yang benar, mereka lah yang diangkatkan Nabi satu. Kalau kita lihat Qadiani, Qadiani hari inilah mereka cakap mereka lah yang satu. Golongan tarekat, mereka pula cakap mereka satu, betul? Dia pun cakap macam itu. Berbagai-bagai lagi. Ini yang kita baru jumpa ni, 1,000 lebih orang hadir. Ada nampak? Tak nampak. Kita bacakan. Di kalangan tasawuf dan tarikat pun mereka gunakan hadis. Mereka menggunakan hadis yang kita baca, bada'ul Islam gariban fa sayaudu gariban kama bada'al fatuhi lil ghurabah. Ada tak? Dia mengatakan Islam itu mula dengan sedikit, dan Islam itu akan kembali sedikit. Berbagilah orang yang sedikit. Ini rasim. Jadi orang ahli tarikat tasawuf pun dia cakap dialah yang satu ni. Dialah yang sedikit mula-mula. Nabi tu mula-mula bawa tasawuf lah. Bawa tarikat. Zikir sana sampai melenting-melenting, bangun diri, pingsan, menurun macam-macam. Ah, itu macam Nabi dia. Nabi itu yang bawa macam itu. Dia cakap Islam tu gurabat. Ini macam. Ya. Jadi semua orang mengaku bahawa mereka itu gurabat. Mereka semua orang mengaku baik Syiah, baik Qadiah ni. Siapa lah macam-macam ilmu bungkus, ilmu macam-macam ilmu lipat, ilmu apa. Semua mengaku mereka lah yang satu. Betul tak? Dan tadi itu sama. Tak malu-malu, tak segan-segan mereka menggunakan dalil tersebut dalam itu. Seolah-olah mereka mengatakan Islam itu asing, Islam itu sikit, dan dia akan kembali sedikit. Nabi mengatakan berbagilah orang sedikit. Jadi orang ahli tarikat, ahli tasawuf itulah yang jika tak tentu pasal itu pula yang sedikit katanya. Itulah yang Nabi bawa pada asal mula-mula sekali. Itu baca sejarah tak pernah pun di zaman Mekah tu Nabi bawa itu. Yang dianggap asal sedikit di Mekah. Kerana di Madinah sudah banyak. Yang di Mekah tu sedikit. Mana Nabi ada ajarkan sedikit pingsan-pingsan? Ini yang dibawa macam itu. Semua orang mengaku. Cuma kita pun hari ini mengaku. Kitalah yang satu. Mengaku semua orang boleh. Tapi apakah pengakuan kita diakui oleh Allah SWT ataupun tidak? Ini yang kita nak ceritakan kepada para jemaah. Dan bukan saja ya ini orang-orang tasawuf yang mengaku orang tarekat. Orang-orang tasawuf ni sebenarnya dia pun tak faham daripada mana datang perkataan tasawuf itu. Daripada mana perkataan sufi itu datang. Dalam buku Al-Islam Bila Mazhab. Islam dalam bahasa Melayu, Islam tidak bermazhab. Yang dikarang oleh Muhammad Mustafa Asy'arani. Beliau mengatakan bahawa perkataan tasawuf itu sebenarnya bukan daripada Quran. Bukan daripada hadis, bukan dalam bahasa Arab. Dia datang daripada perkataan Greek yang berasal daripada kata Yunani. Yang mana digembar-gemburkan oleh orang-orang Yahudi. Yang berkata daripada filosofia, filosofi ataupun sofi. Itu yang diambil. Ini dia tak lupa tentang bila Nabi cakap pun kita pun tak tahu. Ya kan? Itu jelas dalam kitab siapa yang ada buku. Sudah diterjemahkan buku itu. Al-Islam Bila Mazhab, karangan daripada Muhammad Mustafa Asy'arani itu. Itu diterangkan jelas daripada mana kata-kata sufi itu. Ini yang digembar-gemborkan. Jadi mereka pun tak faham. Dan bukan saja mereka mengaku, malah orang Kristian pun mengaku. Saya kutipkan kepada para jemaah ini dia, yang diberikan kepada kita, jasa-jasa jemaah kita daripada internet. Mereka mentafsirkan Ihdina Siratal Mustaqim. Nampak tak? Suratul Fatihah ayat yang ke-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Mereka mengatakan sepanjang zaman orang selalu berdoa kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang lurus, ditempuh manusia agar dapat mencapai ke jalan yang benar, masuk surga. Mereka mengatakan, sudahkah anda mengenal jalan itu? Wah, dia ajar kita pula. Lepas tu dia bawakan dalil-dalil semua Nabi Isa lah. Semua Nabi Isa lah. Nabi Isa itulah yang membawa jalan yang lurus. Semua orang mengaku mereka lah yang memperolehi jalan yang lurus. Tapi apakah diakui ataupun tidak? Ini yang perlu kita pelajari. Jadi saya nak terangkan kepada para jemaah, kita di antara orang yang mengaku. Tapi apakah pengakuan kita itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena benar-benar mempelajari. Kita mesti kenal siapa yang membawa Siratal Mustaqim. Itu dulu. Sebab yang kita doa, Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Arti Siratal Mustaqim, yakni ya Allah, ajarkan kami, tunjukkan kami bagaimana cara nak beribadah. Karena Allah SWT menurunkan manusia tidak lain untuk beribadah kepadanya. Jadi kita tahu bagaimana cara nak beribadah kepada Allah jalan yang lurus, maka kita kena buka Al-Quran. Dalam Al-Quran, dalam surah Yasin sendiri ayat yang keempat. Ayat pertama, Yasin wal Quranul Hakim innaka laminal mursalin. Yang keempat, ala siratal mustaqim. Ala siratim mustaqim. Ayat pertama Yasin itu seolah-olah wahai manusia, sesungguhnya Quran ini adalah sebaik-baik hukum. Dan engkau Muhammad diutuskan ke muka bumi ini sebagai utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ala siratim mustaqim. Ke atas membawa, ya ini jalan yang lurus. Jadi yang membawa Siratal Mustaqim Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran yang sah, tidak kita ragui lagi. Berarti untuk mendapat jalan yang lurus, kita kena berbalik kepada pangkal jalan, mengikuti, ya ini apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang berhak, ya ini membawa manusia ke jalan-jalan yang lurus tadi, ya ini Nabi Muhammad SAW, bukanlah yang mana kita sama-sama terangkan, kita bawa daripada sini. Macam mana syekh-syekh orang-orang tarikat ini, mereka mengatakan ada bai'ah, ya kan? Yang membawa manusia ke jalan lurus ialah Nabi. Tapi syekh-syekh dia ni dah ada chop, dah kena endorse, dah dapat endorse, dah dapat certificate. Dah dapat certificate yang boleh membawa manusia ke jalan yang lurus. Jadi kena ikut, kena bai'ah dengan syekh-syekh dia. Kalau syekh dia cakap lepas subuh zikir 80 ribu lah, sampai tak kenal orang, tak kenal orang lah. Itu jalan nak pergi lurus. Mungkin saya boleh masukkan sedikit kepada para jemaah. Ilmu ni terbagi kepada tiga. Ilmu, kata Imam Ghazali, terbagi kepada tiga. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang di pertengahan, dan ada ilmu yang mudarat. Ilmu yang manfaat ini ilmu yang dikatakan ilmu agama, yang mana ilmu itu dituntut talabal ilmi faridatan kulli alal muslim ala kulli muslimin wal muslimat. Dan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala diangkat, yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilmi darajah. Kata Imam Ghazali berdasarkan hadis Al-Qur'an yang dimasukkan ilmu yang duradai oleh Allah Subhanahu wa taala ada ilmu yang mempunyai nas. Itu kata Imam Ghazali. Ah, ini dengan cakap ahli sufi wali Allah dia cakap begitu. Padahal Imam Ghazali sendiri mengatakan ilmu yang mempunyai nas, yang ada dalil Quran dan hadis, yang amalannya sah, tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu terang dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Adapun ilmu yang di pertengahan, ilmu yang kita pelajari kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kadang-kadang ada kebaikan, kadang-kadang mendatangkan mudarat. Itu nak kena lihat apa ilmunya dulu. Kadang-kadang ilmu dunia, kadang-kadang ilmu memperbincangkan agama. Macam tadi kita cerita. Nampak macam Arab gitu, ya kan? Nampak macam Arab, rupa-rupanya surah Al-Muslimun pula. Nampak tak? Dia ilmu yang kadang-kadang nampak ilmu, tapi kadang-kadang boleh membawa kemudaratan. Kadang-kadang membawa kebaikan, mungkin ilmu dunia yang mana kita sama-samalah ilmu yang tak perlu kita pelajari. Macam kita katakan kalau perut lapar, jangan duduk relax-relax aja, ya kan? Jangan harap member datang bawa nasi bungkus. Perut lapar berarti kena makan. Betul tak? Nak kenyang kena makan. Bila nak makan, mesti ada makanannya. Nak dapat makanan, kena beli. Nak beli, mesti ada duit. Nak ada duit, mesti dapat daripada upahan. Nak dapat upahan, mesti kerja. Kerja, mesti ada ilmu, nampak tak? Jadi, pucuk pangkal dia ilmu. Pelajari ilmu itu, sibuk dapat kerja. Kerja, dapat duit. Duit, dapat beli makan-makan. Dapatlah makanan, kita dapat masuk dalam mulut, perut dari kenyang. Itu ilmu yang tak perlu pelajari. Kadang-kadang baik, kadang-kadang boleh datangkan kemudaratan. Ilmu yang terakhir, kata Imam Ghazali, ialah ilmu yang mengajak kepada kemudaratan. Ilmu yang belajar sikit tak guna, banyak lagi teruk. Dalam dunia tak dapat, di akhir pun tak dapat. Di antaranya ilmu kita cakap macam-macam. Kata Imam Ghazali, ilmu sihir. Termasuk ilmu yang ini, memuja. Termasuk ilmu yang ada seru-seru. Termasuk ilmu kebatinan dan berbagai-bagai lagi. Kalau kita pelajari perjalanan tasawuf dan tarekah ni, dia mirip-mirip di situ lah. Lebih kurang adik-beradik lah. Dulu waktu saya masih baru sekolah, kita campur-campur kawan kita yang belajar, kita nampak kawan kita ni tiba-tiba pakai sorban dengan celak. Kita tengok, wah ni macam alim betul, macam ulama. Dia cakap dia belajar. Dulu saya kenal agak ilmu tu dinamakan, ya ini zikrullah. Zikrullah, anda pernah dengar mungkin tahun awal 70-an, mungkin kita pernah dengar zikrullah. Kita tengok, wah macam zikir Allah, betul macam bagus dia kan. Rupanya datang sana dia tak belajar agama, tak pernah belajar sembahyang pun, tak belajar wudu, jangan mimpi lah. Rupanya kes tak sembahyang, cuma belajar zikir saja. Itu ilmu juga tu, ilmu juga. Lepas tu dia pula ada satu, kita panggil nama dia Abang Lan lah. Dulu saya masih ingat lagi. Sebab tu dah mana, dah Allah ke, dah Ruah ke, tak tahulah kan. Abang Lan, tapi dia tak pasti panggil nama ustaz, panggil cikgu, kita panggil dia cikgu. Itulah yang dia ajar. Ceritanya itu. Dan dia tak cakap sembarang ni kan. Dia cakap nafsu ni terdiri daripada yang rendah. Macam kita punya standard, ini kita bawakan dulu kan. Kenapa boleh berlakunya tarekat, ini dia punya simbol dia. Bermula tarekat dan tasawuf ini gini macam. Katanya, bahawa nafsu orang awam adalah nafsu amarah. Serendah-rendah nafsu. Nafsu amarah ini, yang mana dia itu termasuk di dalamnya sifat-sifat mahzumah. Riak, syirik, takabur, lokek, benci, macam-macam kat dalam itu. Untuk mendapat ini, kita kena naik sedikit. Naik sedikit sampai nafsu, ya ini, lawamah. Naik sedikit. Nafsu lawamah ni, jadi nafsu kalau orang tu buat jahat, dia macam tak senang, dia macam nak minta ampun, dia menyesal, itu lawamah. Lepas tu naik lagi darjat lagi sikit, nafsu yang ini mutmainnah. Wah, ini dah tinggi, ini dekat wali kecil. Dekat wali kecil. Nafsu mutmainnah ni orang yang memang dah tak buat salah lagi. Tenang saja, relax saja. Dia kata naik lagi, kalau ini wali kecil, ini wali besar tu. Jadi nafsu radiyah. Ini pun masih kecil. Sebab ini Nabi yang dapat dia kata. Ada atas lagi. Wali Allah yang tak ada ni. Ini nafsu kamilah. Jadi kita ni dalam kotor ya kak. Kita kena pelajari. Macam mana nak sampai sini? Kita tanya nak sampai atas ni macam mana? Dia cakap dalam Quran mengatakan ala inna bi zikrillahi tutma'innal qulub. Ketahuilah dengan banyak zikir, macam Denny cakap tadi, dengan banyak zikir hati akan tenteram. Jadi kita pekerja kena zikir aja, nak bersihkan hati zikir aja. Sampai pengsan sampai menurun, kita tengok pun ngeri juga kan. Lepas zikir Allah dia tukar jadi budi suci. Ada ingat? Lepas tu budi suci sejati dia tambah lagi, itu kongsit. Budi suci sejati. Lepas tu Nasrul Haq, itu datang daripada saya dulu kan? Nanti Tok Guru kita datang daripada Batu Pahat, dia cakap, itu nak bawa Nasrul Haq itu. Dia bawa kena gitu. Dia tanya, kita tengok depan mata, dia zikir-zikir boleh melenting-melenting. Wah, hebat lah. Orang tenang-tenang tak sampai, boleh pakai angin depan mata, kita tengok pun, iran ni. Akan beda kan? Kita tengok ni. Depan mata kita, rupanya kawan kita balik. Kawan kita balik, lepas tu dia asyik menurun je. Dia cari orang, dia cari satu budak Cina nak gaduh, nak try dia punya ilmu lah. Try. Kamu gaduh-gaduh-gaduh lah, budak Cina papau macam kita. Tak jadi pula ilmu dia, kita pun iran juga. Tadi test-test boleh, tak jadi pula. Kan? Ni. 3-4 hari rupanya dah asyik menurut tak tupasan, kira esen pula. Nah, si Abang Lan ni tak tahu pergi mana, dah hilang dah. Kita pun tak tahu cari-cari, kan? Lan member tantar kat Wubri dulu kat Jalan Kayu Lama, kan? Wubri tu, kena karen, baru sekarang hari ni, Alhamdulillah. Tahun 98 saya jumpa dia pergi haji. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu dia antara. Ini cerita zaman jahiliah dulu lah. Nah, nak cerita pada para jemaah. Nak beritahu kepada para jemaah, ilmu ni macam-macam ada. Macam-macam ilmu ada. Tapi apakah ilmu tu direda semua talak? Ini kita kena pelajari. Memang kita nampak macam bagus, memang tak, memang tak bagus. Kita tak nampak orang alis, tak tahu ini merompak, tak nampak macam baik. Tapi apakah ilmu itu dari Allah SWT? Tidak, ini dia punya cerita. Sebab yang membawa jalan yang baik tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia punya cerita. Yang kita nak betulkan, kita nak tune kepala kita di sini, hanya Rasulullah SAW yang berhak membawa kita ke jalan yang lurus. Itu saja confirm muktamad daripada Al-Quran. Selain daripada itu, kita harus pertikaikan, kita harus perbincangkan betul-betul. Sebab yang Allah terangkan dalam Al-Quran, hanya Rasulullah SAW sajalah yang diamanahkan untuk membawa kita ke jalan yang lurus. Lain daripada itu, kalau orang Syiah cakap imam-imamiah dia, wallahualam, kita cakap itu bukan daripada dalil yang kuat. Kalau orang-orang yang tadi, orang Kristian cakap daripada Jesus, minta maaf semuanya kita tidak dapat terima. Kalau orang-orang tarikah yang mengatakan syekh-syekh mereka tadi, yang mereka seru, yang boleh menimbulkan kegairahan dan sebagainya untuk menafkan nafsu tadi, minta maaf kita ceritakan bahawa itu tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kesimpulan daripada yakni ihdina suratal mustaqim, bolehlah kita artikan yang dimaksudkan di situ ialah taati segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya berdasarkan syariah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu confirm. Yang kita minta ni, ihdina suratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, bagaimana cara kami nak mentaati engkau sehingga akhir hayat kami dengan jalan yang sebenar-benarnya. Dan doa ni walaupun orang tu sudah alim pun kena baca. Walaupun doa tu orang tu dah expert pun kena baca. Sebab apa? Kita tak tahu esok apa akan berlaku. Maka kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita dah katakan Islam adalah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina inda Allah fil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Dan yang hak itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbika. Yang hak itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang datang selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis yang sahih, itu bukanlah yang hak. Karena dalam Quran Allah mengatakan pamazada ba'dal haq illa dhalal. Sesungguhnya yang selain daripada yang hak itu adalah kebatilan ataupun adalah kesesatan. Iaitu kita sama-sama maklum ayat Quran yang sering kita baca, atiullaha wa atiur rasul, yang sampai akhirnya ada ayat mengatakan atiullaha wa atiur rasul la'allakum tuflihun. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, nescaya kamu akan mendapat kejayaan. Dan bagaimana cara kita nak mengikuti jalan-jalan tadi? Allah mengajarkan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, ikutlah, jangan kamu ragu lagi. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yang dicegah, yang tidak diikut, walaupun nampak macam baik, nampak macam Islam, nampak macam betul, kalau dia bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tolaklah. Kerana itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila sahabat-sahabat ditanya, siapakah yang akan masuk neraka, bila Nabi mengatakan kulluhu, 72 Yahudi, 73 Nasara, 73 Islam. Islam pun berpecah lebih lagi, ya kan? Yahudi dan Nasara 72. Nabi mengatakan kulluhu, semuanya finnar, semuanya mati neraka, illa wahid, kecuali satu saja. Siapa yang satu tadi? Nabi mengatakan fa'alaikum bi sunnati wa bi kun sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiin min ba'di. Ke atas kamu di waktu itu, kalau kau lihat berbanyaknya perpecahan yang kamu terlampau ragu lagi, kata Nabi di waktu itu, fa'alaikum bi sunnati. Berpegang teguhlah dengan sunnatku. Next, wa bi sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiin min ba'di. Nabi mengatakan sesudah itu, sunnah-sunnah apa-apa yang dilakukan oleh khalifah-khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku itu. Jadi khalifah pun yang mendapat petunjuk sesudahku itu, itu menjadi dasar. Sebab itu pegangan sunnah wal jamaah selepas Al-Quran as-sunnah, kita berpegang kepada atar para sahabat yang dinamakan salafus salih. Ini yang kita pegang, kawan-kawan. Jadi kalau itu, insyaAllah anda di dalam keadaan yang selamat. Jadi kita pelajari dalam ayat ini, kita tengok nampak tangan dia punya tembiran kacang. Nampak? Kalau dia mengatakan dalam hadis yang dibawakan di situ, yani badaul Islam gariban, fatayaudu gariban kama badau fatubu lil guraba. Dia hanya berhenti di situ. Islam bermula dengan sedikit, dengan asing, dan dia akan kembali kepada asing. Kemudian Nabi mengatakan berbahagialah orang yang asing tadi, al guraba. Hadis itu ada sambungannya. Sahabat tanya, man al guraba ya Rasulullah? Siapakah guraba? Dalam beberapa hadis kita jumpa Nabi mengatakan man ahya sunnati fakat ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka dia termasuk orang-orang yang bersamaku dalam surga. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan orang yang melaksanakan sunnahku, dikala orang tidak mau mengamalkan sunnahku lagi, itu yang dinamakan guraba. Tapi tak ditulis hadis itu, seolah-olah yang dibawa dipulis zikir-zikir pula itu sunnah, itu guraba. Nampak sangat benda ini tak jelas. Jadi kita kena jelaskan. Kita khawatir yang datang 1,000, takut orang-orang sunnah pun datang juga, kan? Siapa tahu dia dah boring dengan sunnah, dia nak gel-gel pula, dia pun ikut juga. Kita nak kena perbetulkan. Jadi kita kena betulkan statement saja, yang mana jangan sampai kita keliru, ya kan? Ini orang baik, cuma baiknya tak direda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu perbetulkan. Maka kita perbetulkan di sini, ya, ini yang dimaksudkan siratal mustaqim, jalan yang ada nas, jalan yang ada dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang mana dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi itulah jalan yang selamat, yang mana kita katakan bahawa jalan beragama yang sebenar-benarnya ini Al-Quran, ini wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita afdalkan di mana pun kita berada. Yang kedua, Sunnah Rasulullah SAW, ini hadis-hadis yang sahih yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Nabi yang sahih. Maka itu kita katakan seperti mana Rasulullah pernah mengatakan, Ta'inan asdaqal hadis kitabullah wahir hadis hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan seutama-utama ucapan, sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik pimpinan, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik dorongan pengajaran adalah pimpinan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis wasiat Nabi memberitahukan kepada kita, qataratum fikum amrain lan tadilu abada ma intamasakum bihima kitabullah wa sunnati. Rasulullah mengatakan telah kutinggalkan kepada kamu dua perkara, yang mana sekali kamu berpegang teguh kedua-dua itu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kedua-dua itu tidak lain dan tidak bukan, ini Al-Quran dan Sunnahku. Jadi untuk menjadi jalan selamat, bila kita berdoa idina suratal mustaqim, sebenar-benarnya kita minta kepada Allah SWT supaya mengajar kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita mencari jalan yang lurus daripada sekarang sampailah akhir hayat kita, dan kita tetap dalam keadaan yang ini lurus, benar. Untuk mendapat kelurusan itu, kita perlu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kerana itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan kepada para jemaah, walaupun doa dalam sembahyang itu, kan, walaupun kita sama-sama sudah mengetahui baik sebaik-baik doa di dalam solat, walaupun kita baca doa ini bukan saja satu hari 17 kali, kadang-kadang lebih, dengan solat sunat kita mungkin 20, 30 atau 40 kali, tapi kita perlu memperbetulkan akidah kita. Perlu kita perbaikkan akidah kita, kerana kalau tidak betul, mulut kita cakap kita minta jalan Nabi, tapi amal kita, kita ikut cara syekh-syekh yang kita pun tak tahulah dia betul ada ajar atau tidak. Kita main tekan saja, kita cakap dia, semua kita rujukkan kepada dia, semua kita magic-magic, belum tentu benar lagi. Maka kita katakan mungkin kita tak faham apa yang kita baca, mungkin kita cakap kita keliru apa yang kita baca, kita tak tahu apa yang kita doakan. Kalau begitulah keadaannya, mustahil Allah nak kabulkan permintaan kita. Malah Allah SWT akan melaknati orang yang bercakap lain dalam sembahyang, di luar sembahyang lain. Dalam sembahyang dia berjanji, Nabi Muhammad itu yang menjadi petunjuk, pengajarannya. Tetapi bila luar sembahyang, diambil orang-orang yang lain pula untuk menjadikan akibat dan pengajaran. Jadi kita nak perbetulkan kepada para jemaah. Mudah-mudahan kita dapat memahami, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau ayat 6 dah jelas, bahawa kita minta, bahawa kita mendapat jalan yang lurus. Ayat yang ketujuh ini kita pelajari dari tafsir Al-Quran bil Quran. Ini jalan orang-orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka. Siratal ladzi, jalan mereka, yaitu ayat yang ke-6, jalan lurus, yaitu jalan yang mana Rasulullah yang telah ajarkan kepada kita. Ayat yang ke-7 mentafsirkan ayat yang ke-6. Jalan yang lurus tadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu yang dinamakan dinul Islam. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Dan juga banyak lagi ayat yang menerangkan, yang mengatakan Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai utusannya dengan membawa petunjuk dan juga agama yang benar, yang hak, yang mengatasi segala macam agama seluruhnya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Jadi itulah yang kita terangkan kepada para jemaah. Jalan yang lurus adalah jalan kita beragama kepada Allah SWT. Jalan tersebut pernah juga Allah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Siapa orang-orang sebelumnya? Yang telah diterangkan kepada kita bahawa mereka telah mendapat nikmat. Jadi kita juga berdoa meminta agar kita juga diberikan jalan, yakni nikmat seperti mana yang telah diberikan kepada mereka. Siapa mereka tadi? Ini kita pelajari. Siapa yang dikatakan mereka tadi? Yang mana kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, Allah mengatakan wa may yuti' illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ini Allah terangkan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama orang yang telah diberi nikmat ke atas mereka. Jadi ayat ini mentafsir, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka ini akan diberi nikmat seperti mana nikmat yang telah diberikan ke atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta. Ya, ini siapa mereka? Minan nabiyyin. Para nabi-nabi, wasyuhada wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Yang kedua, orang-orang yang jujur. Yang ketiga, orang-orang yang mati di dalam mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang baik. Jadi ada empat jenis yang Allah terangkan kepada kita dalam Al-Quran, seolah-olah orang yang telah mendapat jalan tersebut. Yang dahulu tadi, pertama para nabi. Mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi telah mendapat jalan ini. Yang kedua, orang-orang yang jujur. Tak disebut nama-namanya, tapi sifatnya disebut. Pertama, wajib beriman dan Islam. Selepas iman dan Islam, betul-betul iman dan Islam, mereka menambahkan kejujuran di dalam keislaman mereka. Umpamanya yang kita pelajari ada disebut, kenapa Abu Bakar As-Siddiq itu diberikan nama As-Siddiq? Kerana itu gelaran yang diberikan oleh Jibril di waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dialah orang yang pertama-tama membenarkan cerita tersebut. Maka diberikan slogan, bukan saja di Islam dan iman, malah dia jujur di dalam menerima kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Itu umpamanya dicontohkan. Kemudian dimasukkan orang-orang yang syuhada, orang yang mati syahid, Masya Allah. Bukan saja di Islam dan beriman, malah dia sanggup mengorbankan jiwa dan raganya sampai mati untuk mengangkat agama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Allah dah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian yang akhirnya, ini Allah berikan kepada kita, ini orang-orang yang baik-baik, para salihin, orang-orang yang baik-baik. Orang-orang ini kata Allah, wa husana ulaika rafiqa. Orang-orang ini akan menjadi kawan karib kita di akhirat kelak. Inilah doa yang kita minta, yang perlu kita pelajari. Para nabi, para jemaah semua sudah mengetahui bagaimana sejarah para nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau nak jadi orang baik macam gini, ini darjat ni. Kalau kita belajar bab akhlak sebetulnya, Islam itu terdiri daripada tiga. Iman, Islam, Ihsan. Ini tak ada silap. Ini tak ada masalah. Ya kan? Yang ini, ini simbol yang tadi tu. bila Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Maka Nabi mengatakan, al ihsan, ihsan itu anta budullaha ka'annaka tara, hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tara, sekiranya kamu tak melihat Allah, fa innahu yaraka, ketahuilah Allah melihat kamu. Maka timbullah penafsiran daripada sini, mereka katakan, padahal mengikut zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan juga yang seterusnya tidak pernah kita jumpa, semuanya mengatakan Islam, iman Islam dan ihsan itu adalah akhlak. Betul tak? Itu kita pelajari. Bagaimana nak mempercantikkan kepercayaan kita dengan ibadah kita, yakni dengan akhlak itu. Tapi entah zaman tahun berapa, tak tahu perkataan akhlak ini sudah ditukarkan sampai kepada tasawuf pula. Jadi buku-buku fardu ain itu dah ditukar. Iman Islam dan tasawuf pula. Tak tahu macam mana boleh jadi. Patut iman Islam dan akhlak. Sebab bila ditanya Aisyah kepada Rasulullah, bila orang tanya kepada Aisyah, apakah akhlak Nabi? Aisyah mengatakan, kuluhuhu. Jadi akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi akhlak itu adalah bersumberkan pada Quran. Tetapi tasawuf bukan bersumber daripada Quran. Ini kena-kena jaga betul-betul. Kalau akhlak bersumber daripada Quran. Sebab Aisyah mengatakan, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Bagaimana Nabi khusyuk dalam sembahyang? Bagaimana Nabi menjadi orang yang mulia, baik, penyabar dan sebagainya, bersumberkan daripada Quran. Tapi tasawuf mereka tak ambil daripada Quran, mereka ambil cerita-cerita dongeng daripada wali-wali songo, daripada mana wali-wali boleh terbang, boleh macam-macam, boleh ada kasyaf, boleh tahu itu macam-macam, dan akhirnya mereka menjadikan semacam agama pula untuk mendapat derajat itu. Kalau kita nak mendapat derajat yang tinggi ini, bukan saya katakan tak ada, ya kan? Ya ayuhal nafsul mutmainnah, ada kan? Ya dah? Ada. Oh dia, ada disebut dalam Al-Quran, ada perkataan ini. Tapi nak mendapat darjat ini, kita baca sirah, baca sejarah para nabi, insyaAllah. Mereka itulah dah menjadikan pengajaran bagi kita. Lakatkan api kisah sahib, ibratun li'ulil albab. Sesungguhnya Allah letakkan kisah-kisah mereka itu dalam Quran menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi kita. Cukuplah ambil pengajaran daripada nabi-nabi dan para sahabat, daripada kita sebut cerita pada orang-orang ini, entah betul entah tidak. Mereka yang mengarang buku itu bukan dia sendiri, anak-anak murid mereka yang mendewa-dewakan. Ini problemnya. Kalau kita baca kisah Al-Anbiya lah, yang ringkas-ringkas saja, baca kisah para nabi, kita tengok, masya Allah, itulah jadi ikutan kita yang pertama. Sebab itu Allah mengatakan, wasabiquna al-awwalin minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Allah SWT terangkan orang-orang yang mula-mula dan yang pertama-tama daripada golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka dengan baik, Allah reda mereka dan mereka juga meredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah as-sabiqun al-awwalun? Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku, suman lazina yalunahum, suman lazina yalunahum. Nabi mengatakan dua suma di sini. Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kata Nabi. Kalau kita nak contoh, inilah pergi. First, para Nabi itu contoh yang terbaik. Ini garanti. Lakadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau apa kita nak ikut, guru kita ke, ulama ke, ikut yang atas ni. Garanti. Buka kitab sirah, belajar bab akhlak Nabi, insyaAllah. Ini Allah jamin. Kalau kita mungkin tak dapat ataupun mungkin belum sampai kepada tahap itu, Nabi mengatakan suman lazina yalunahum. Ya, ini zaman Nabi itu, sebab itulah Nabi dan juga para sahabat. Suman lazina yalunahum, kemudian para tabi'in. Suman lazina yalunahum, tabi'ut tabi'in. Ini yang kata ulama, orang-orang yang terpelihara zamannya, yaitu 300 hijrah. Quran yang pertama adalah Quran Nabi dan para sahabat, 100 hijrah, 100 tahun. Quran yang kedua zaman para tabi'in. Quran yang ketiga zaman tabi'ut tabi'in. Bukan orangnya, tetapi zamannya itu ada orang-orang yang boleh dijadikan contoh. Ini yang dinamakan dalam bahasa Arab salaf, yaitu orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu. Kalau anda nak mengikuti contoh, kita rekomenkan inilah dulu. Sebab di sinilah lahirnya para nabi. Di lahir di sini para sahabat, masya Allah, Allah reda mereka. Di sinilah para tabi'in. Kalau tabi'in yang awal sekali, yaitu Imam Hanafi, yang kita kenal fuqaha lah. Yang akhir sekali kita lihat para ulama hadis, Imam Bukhari dan sebagainya. kita baca sejarah mereka cukuplah. Kita tak mampu ikutlah. Kalau yang sesudah ini belum tentu lagi. Belum tentu sebab tidak ada jaminan. Yang ini Nabi jamin. Nabi jamin, hayal kurun karni, kata Nabi, sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman, sebaik manusia adalah kurunku. Suman lazina yalunahum, suman lazina yalunahum. Kemudian kurun sesudah mereka, kemudian kurun sesudah mereka. Berarti kalau kita nak ikut, kita ambillah zaman-zaman ini ada orang-orang yang baik. Kita lihat satu pun tak ada amalan-amalan tasawuf, tarikat, beliau macam hutang, tak jumpa kita. Kita lihat semua memperbaikkan akidah. Orang-orang salafus saleh ini jaga betul-betul akidah mereka. Mereka jaga betul-betul. Dan ibadah mereka jauh daripada perkara-perkara yang bid'ah. Apatah lagi, ya kan, perkara-perkara khurafat, tahyul dan sebagainya. Ini kebaikan mereka. Dan mereka bukan saja itu, malah mereka boleh dijadikan contoh. Kalau kita lihat Imam Syafi'i, dia bukan saja belajar dengan Imam Malik macam itu, tidak. Dia belajar sekaligus dia ikut akhlak Imam Malik itu. Sampai dia boleh jadi lebih baik daripada gurunya. Itu orang lain. Kalau kita lihat, ini zaman kita, kenapa kita tak ikut macam itu? Tentu pasal kita ikut yang lain pula yang cerita masalah rohani ni, benda-benda yang kita tak tahu kat dalam ini. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Taqwa tu kat dalam, tak ada orang tahu. Bagaimana membersihkan? Ala inna bi zikrillahi tutmainnul qulub. Dengan banyak buka tafsir mu'tabar. Ala inna bi zikrillah. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah, bukan berzikir itu menyebut. Buka kitab tafsir. Tapi orang-orang ini mengatakan bahawa berzikir. Tidak. Kerana perkataan zikr di sini ingat. Ingatlah, dengan banyak mengingat Allah itu hati akan jadi tenang. Jumpa masalah, kita ingat Allah SWT. Ya kan? Masalah dapat duit, ingat Allah SWT. Itu masalah. Ingat agama Allah SWT. Supaya kita dapat mempraktikan, dapat mengamalkan. Kalau itulah yang dapat kita pelajari, insyaAllah. Ini yang dinamakan salafus saleh, ataupun mazhab, ataupun minhaj. Ya, ini as-salaf. Yang kita katakan kalau kita nak ikut, insyaAllah sudah dijamin oleh Nabi, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain belum tentu lagi. Kenapa? Kita tahu para Nabi ini ujian mereka, masya Allah, ya kan? Orang yang sudah pas ujian. Ini saya cakap dengan para jemaah, setiap kita wajib diuji. Hasil betul, anta dukhulul jannah. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga free of charge, suka-suka? No. Walamma ta'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Sebelum kamu diuji, seperti mana orang-orang sebelum diuji. Ini orang. Orang-orang ini yang dah diuji. Kita kena menjalani ujian ini, baru kita boleh pas. Dan orang-orang yang diuji ini orang yang terpilih. Bukan sembarang orang. Betul tak? Allah nak uji, berarti Allah dah pilih, dah disaring. Orang yang nak ambil PSLE, berarti kena duduk 6 tahun dulu, betul tak? Takkan terus datang je nak ambil PSLE, tak boleh, kena halau, betul tak? Mesti dah duduk belajar sekolah 6 tahun. Daripada darjah 1 sampai, malah bukan darjah 6 tahun, 2 tahun lagi pra sekolah lagi, 8 tahun baru boleh duduk PSLE. Nampak? Orang yang nak dites, nak diuji dengan PSLE saja, orang yang terpilih ini, dia mesti dah diduduk, mesti dah menduduki beberapa tahun peperiksaan-peperiksaan yang awam, baru boleh dapat. Nampak tak? PSLE tu pekak-pekak ni, sudah diuji pun belum tentu pas. Kalau pas, baru dapat sertifikat PSLE. Nampak? Jadi kita pun akan diuji. Bila kita diuji, Allah pilih. Awak dah sampai kepada tahap ni, baru diuji. Kalau ujian kita baru PSLE, Allah turunkanlah chicken-chicken punya, ya kan? Private-private tour sudah lah. Setan yang macam pekak-pekak punya, macam kita ni. Macam gitu, cukup. Kepas PSLE nak dapat GCEO level, mesti lagi masuk lagi 4 tahun, berat. Duduk lagi 4 tahun. Dan 4 tahun betul-betul qualified, baru boleh. Itu kalau express, kalau normal, berat. Nampak tak? Kalau tidak, kena 5 tahun lagi, nampak? Itu dipikir kita. Kalau betul 4 tahun bagus, express, baru GCEO level. Awak test. Test pun belum tentu dapat sertifikat. Pas baru dapat sertifikat, nampak tak? Nak dapat A-level, lagi duduk 2 tahun lagi college. Test lagi, bukan duduk aja, kena test. Dapat lagi A-level. Nak dapat degree, duduk lagi 3 tahun. Nampak tak? Ni orang yang diuji ni, dipilih Allah SWT. Kamu boleh qualified untuk diuji, baru boleh. Dah diuji, nak tengok pas ke tak pas. Kalau pas, baru dapat sertifikat. Para Nabi itu orang yang telah dapat sertifikat, yang telah melalui ujian-ujian Allah SWT. Dan ujian mereka berat. Sebab itu bila mereka dah lalui ujian, dia dah berkepas, menjadi contoh kepada kita. Kalau kita lihat para sahabat, termasuk juga orang-orang telah diuji. Begitu juga dengan para tabi' dan tabi'in. Mereka ini orang telah diuji, kita wajib menempuh ujian ini. Maka itu kalau kita dapat ujian ini, barulah kita boleh dikatakan orang yang sah, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu akan datang dengan berbagai-bagai bentuk. Ujian itu akan datang dengan berbagai-bagai cara dan bentuk, tak semestinya. Ya ini dia akan mengajak kita kepada benda-benda yang tak baik saja. Tapi kadang-kadang mengajak kepada kebaikan. kebanyakan orang-orang alim yang dah tak tahu apa lagi nak bikin, Allah akan uji dengan ilmu mereka. Allah akan uji dengan ilmu mereka bila mereka dah sampai pada satu tahap tak tahu apa nak bikin. Sembahyang dah banyak, puasa dah banyak, hafal Quran dah banyak, apa nak bikin? Ini jadi depresifah riak tu datang, ya kan? Dia dah baca-baca ada wali-wali, jangan aku tak wali, ada dekat gitu. Ya kan? Ini dimain itu. Kebanyakan ahli-ahli tasawuf dan ahli-ahli tarikat, dia nak ajak orang supaya mengakui bahawa dia itu wali Allah. Padahal dalam Quran wali itu tak disebut siapa. Kalau nak disebut wali lebih layak, para sahabat tabi'in itu lebih layak, ya kan? Tak pernah disebut mereka itu wali. Tak pernah. Tapi orang-orang ini timbul. Maka dia bawa lah cerita, macam kita bawa cerita, ada orang katakan kan, dia jumpa dengan syekh dia tu. Bila syekh dia jumpa, tengok kat sini ada begok, dia tepak sini, hilang begok ni. Apa yang kau baca? Kita baca tasbih ni lah. Nampak tak? Dia tunjuk. Ada cerita anak murid dia kan, kita punya guru boleh jalan atas air je kan, dengan baca bismillah. Ini cerita-cerita kenapa dia punya ni tak bersih betul, dan berbagai-bagai lagi. Allah uji kat situ. Allah akan uji mereka dengan ini. Macam kita tak perlu nak uji, dia nak uji duit aja kan. Nanti kita pakai muka, dia uji dengan harta. Tapi orang-orang alim ni, awak kasih harta pun dia tak nak sudah. Imam Ghazali tu lari daripada tahun yang semewah-mewah dia duduk dalam istana tu. Semewah-mewah dia uji dengan itu. Dia tak nak, dia lari. Pasal dia tak nak harta. Kalau kita belajar, si Abdul Qadir Al-Jalani itu di antara orang-orang yang dia uji betul. Tapi kita lihat cerita-cerita ni akhirnya timbul macam gitu. Jadi berbagai-bagai masalah kita akan berhadapan, kita akan diuji dengan berbagai-bagai. Tapi kalau kita sudah disaring untuk diuji, kita harus pas lah periksa itu. Kalau tak pas, turunlah balik. Dah sampai kamilah, terus tulis amarah balik. Dah bagus-bagus dah lawan-lawan. Inna nafsu la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu ni mengajak kepada yang jahat. Awak dah lawan-lawan-lawan-lawan-lawan. Sampai kat sini awak mengaku wali pula. Lebih hina daripada yang di bawah di sini. Atau tiba-tiba pun jatuh sendiri pula. Kita kena mempertahankan. Mempertahankan nafsu kita untuk mencegah perkara-perkara yang mungkar. Maka itu kita nak buat kesimpulan di sini. Kalaulah doa kita tadi memberitahu kepada para jemaah bahawa yang kita minta ini adalah jalan yang lurus, yang sesuai dengan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya juga kita minta, tapi minta supaya kita tidak dijadikan seperti mana Allah yang dimurka ya Subhanahu Wa Taala, yang mana orang itu dianggapkan seperti mana Yahudi dan Nasara, yang mana mereka banyak menyeleweng daripada agama-agama mereka. Allah tak berapa marah dengan orang Yahudi kalau dia tamak. Allah tak berapa marah dengan orang Yahudi kalau dia itu dengki, tak berapa. Tapi yang Allah marah kerana mereka merosakkan agama. Allah marah dengan orang-orang Nasara itu kerana mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Orang Islam hari ini Allah juga akan marah kalau mereka merosakkan agama. Kalau kita ni masih lokek nak keluar duit, itu masih sifat-sifat mahzumah yang kecil-kecil. Kalau kita hari ini masih lagi ada perbezaan hasad dengki, itu sifat-sifat mahzumah lah, benda-benda yang kecil. Tapi kalau kita dah sampai kepada tahap nak merosakkan agama, itu dia. Benda yang kita katakan tadi, ini satu kesalahan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di akhir ayat surah Al-Fatihah kita baca ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang kita terangkan kepada para jemaah. Mudah-mudahan kesimpulan daripada pelajaran yakni surah Al-Fatihah kita dapat menjadikan pengajaran bagi kita. Saya saja bawa ini beritahu kepada para jemaah supaya kita tidak terkeliru. Yang saya bawa ini yakni orang-orang Nasara masuk ke dalam internet mengajarkan kepada orang Islam. Sayyidina Siratal Mustaqim sebetulnya kena rujuk kepada hadis-hadis yang menceritakan keutamaan Nabi Isa, yang sebenarnya Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, datangkanlah aku seorang kawan, katanya gitu. Jadi kawan yang paling karib adalah Nabi Isa, kata mereka. Maka mereka membuatkan kesimpulan di situ, yaitu supaya orang Islam berbalik kepada Nabi Isa, yaitu berbalik kepada agama Kristian. Itu di antaranya. Dan ini kita dapat daripada internet juga. Saya tak tahu apa, cyber apakah, dari apa punya apa, tapi ini kawan kita berikan kepada kita yang termaktub di dalam internet. Mudah-mudahan segala yang kita bawakan kepada para jemaah untuk memberi bukti kepada kita bahawa sebenarnya ya ini kita sudah sampai kepada satu zaman semua orang merebut-rebut nak cakap dia itulah guraba, dia itulah benar. Tapi siapa yang benar? Wallahu alam. Kita mengaku tapi kita perlu mempunyai stand. Jauh mana pengakuan kita nalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta kepada para jemaah, walaupun kita dah belajar sunnah dah lama ni, tapi jangan lampau gairah juga. Jangan lampau gairah. Jangan bila kita nak cerita, saya sampaikan kepada para jemaah dengan agak yang drastik dan kasar, sebab saya nak anda faham. Ini kena belajar ni lah kan. Kadang-kadang saya terangkan kepada para jemaah, saya tunjukkan benda ni boleh menyelewengkan dan sebagainya. Bukanlah niat saya tu nak menuduh orang tu sesat, bid'ah dan bagian tidak. Saya nak beritahu kepada para jemaah supaya anda faham, oh ini boleh, ini tak boleh. Tapi kita kat luar jangan terlalu gairah. Ha. Kita kadang-kadang jumpa ada juga jemaah yang gitu gairah bila dikenal sunnah ni kan. Ha, dia datang kat kita, Ustaz, cuma cakap, ni sunnah ke bidah? Kita tengok pun seram ni kan. Ahli bidah neraka ke surga? Dia cakap macam gitu je. Kita tak boleh jawab lah kan. So, surga neraka bukan kita punya, dia cakap kan. Kita pendakwa bukan penghukum, kita nak terangkan. Yang dalam hadis mengatakan begitu-begitu gini. Awak yang terlampau keras ni apa pula ya kan. Kita nampak dia angin kuat ni. Tapi kita tahu petrolnya tak kuat ni, separuh jalan sempul kita tahu kan. Kita tahu tapi dia gairah dengan gitu. Ha, kita nak kasih tahu kan. Jadi jangan terlampau gairah. Ha, dia macam kambing yang baru dapat tanduk. Belum dapat tanduk, baru gatal-gatal nak keluar tanduk je. Ya kan. Dia dah sondol sana, sondol sini, tembok pun dia sondol, last berajuk tanduk ni. Tak keluar pun. Ha, kita tak nak macam gitu. Jangan terlampau gairah sangatlah. Pelan-pelan, relax-relax. Ya kan? Rasulullah mengatakan, jangan kelangkabut. Jangan kancong. Al-ajl, kata Rasulullah, al-ajl minasyaitan. Kelangkabut ni, huru-hara, gopo, gapa ni, kancong ni, daripada syaitan. Tak bagus. Relax-relax. Tenang-tenang. Diam-diam je. Ya kan? Macam saya ni, relax je. Sebab Nabi mengatakan, wata'ani minallah. Relax-relax. Rehat-rehat dia kan. Tenang-tenang. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelangkabut ni merosakkan. Jangan kita terlampau banyak kelangkabut. Banyak orang lupa diri. Dia tak tahu. Dia ingat yang dikatakan zuhur tu macam yang tadi lah. Macam yang macam gini lah zuhur. Yang dikatakan jauh zuhur ni mesti dengan sarban, dengan jubah. Duduk kat masjid tak nak kerja. Dia buang tu, buang ini, asyik zikir aja. Yang dinamakan zuhur itu pula. Kita kena cium balik, kita kena perbetulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Rasulullah, az-zahadatu fi dunya laysat bi tahrimil halal wala idafat mal. Kata Rasulullah, yang dinamakan zuhud, yang dinamakan az-zahid, orang yang membelakangkan dunia itu, ialah orang yang tidak berani menghalalkan ataupun mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan ataupun haramkan. Sekali lagi saya ingatkan kepada para jemaah, ini pun kita nak kena cium. Sebab orang-orang ini dia cakap dia punya syekh-syekh ni warak zuhud alim. Dia dah wali. Ini juga selalu kena psycho kita. Di antara yang disaikokan kita ialah kata sebagian golongan orang tarikat dan tasawuf. Mereka kata syekh-syekh mereka ni jiwa diri mereka, nafsu mereka dah sampai pada kamilah, radiyah, mutmainah. Orang-orang ini zuhud. Orang-orang ini alim. Orang-orang ini warak alim. Orang yang banyak ilmu. Warak yang membelakangkan kemewahan. Zuhud yang mengenepikan dunia. Tapi Nabi pernah mentaksirkan dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, ya ini az-zahadata. Az-zahadata fi dunia laisat. Laisat bitahrimil halal. Kata Nabi, yang dimaksudkan orang yang zuhud, orang yang zahid, orang yang tadinya dia banyak ilmu, dia membelakangkan kemewahan dan dia mengendepikan perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemungkaran tadi, laisat bitahrimil halal. Orang yang tidak berani nak pandai-pandai mengharamkan benda-benda yang sudah halal. Ini yang pertama. Kalau kita nak tengok, kalau Allah dah katakan halal, halal lah. Jangan pandai-pandai. Itu tak boleh, itu tak boleh. Itu dia nak katakan haram ini sebab macam-macam tak boleh. Ini dia pesan kata Nabi dulu. Kita tak faham. Kita ingat orang yang misal kata janggut panjang itu, ya inilah memang nampak. Kan? Ha, nampak macam orang. Kena betulkan balik. Maksudnya orang ini mesti dia ahli fiqah. Sebab orang yang ahli fiqah saja yang tahu hukum makam ni. Bukan cerita pasal mana lelwe lupang ni kan. Dia mesti tahu hukum betul-betul. Al-halal bayinun. Wal-haram bayinun. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Jangan pandai-pandai kamu nak mengharamkan. Nabi sendiri pernah ditegur oleh Allah SWT. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma'alallahu. Allah SWT terangkan, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu berani mengharamkan benda-benda yang telah dihalalkan Allah? Nampak tak? Ini pertama orang itu yang dinamakan zuhud. Kemudian dikatakan, wala ida'atil man. Wala ida' al-man. Dan orang yang tidak membazirkan harta-hartanya. Dia Islam, dia pandai lah jaga. Kalau dulu dia kafir, tak kena Islam, dia belanja sembarangan. Tapi bila dia Islam, dia belanja yang perlu saja. Dan Nabi katakan dalam hadis yang panjang itu, ini orang-orang ini sebaliknya, mereka tidak terasa bahawa diri mereka yang kaya itu boleh jadi kebal. Tak terasa gitu. Dia tak terasa yang diri dia boleh kebal. Dia banyak duit. Duit inilah yang boleh mengatasi segala masalah. Tapi sebaliknya, dia menganggap harta itu adalah milik Allah SWT. Kebetulan dia itu sebagai tempat singgahan saja. Inilah yang dinamakan orang-orang yang zahid kata Rasulullah SAW. Berarti kalau orang yang terjemahkan ini orang zuhud, tak betul. Berdasarkan ayat Quran, yang dinamakan zahid itu, dia menjaga hukum-hukum Allah SWT. Berarti dia tak perangai, tak berani nak pandai-pandai menambah-nambah lah. Tak suka-suka nak taruh itu agama ini agama tidak. Dia akan meletakkan agama sesuai dengan apa yang telah Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Sekedar nak menutup majlis, pada mudah-mudahan kita faham. Saya cuma nak beritahu kepada para jemaah yang sebenarnya kita ragu-ragu jugalah dengan sifat yang berlaku atau apa yang berlaku di Singapura baru-baru ini. Kalau tempoh hari kita katakan tentang bagaimana keseluruhan kita tentang masalah bid'ah dan sunnah, kali ini kita lihat perhatian umat Islam Singapura yang mana cuba nak berbuat baik tapi sebenarnya tidak kena pada tempatnya. Memang kita berusaha untuk berbuat baik, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau anda jumpa dengan jemaah-jemaah macam itu, tak perlulah kita bertekar-tekar kita nak berbincang-bincang banyak. Cuma kita hanya menerangkan bahawa yang sebenarnya dalam Quran itu benar, dalam hadis itu benar. Selagi mana ada dalam Quran dan hadis, insyaAllah kita akan buat. Sekali tidak ada, kita tidak berani nak memandai-mandai, insyaAllah. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim liwalakum fastagfiru innahu wa rafur rahim wa bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan di sini sebelum kita buka kepada para jemaah. Baik, soalan tentang masalah kahwin ni. Tahu nak baru nak kahwin ke nak kahwin lagi satu tak tahulah. Tapi soalannya berkenaan dengan kahwin. Pertanyaan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan mas kahwin itu? Itu soalan pertama. Yang kedua, mengapa ada mas kahwin tunai dan ada mas kahwin hutang pula? Apa bezanya? Yang ketiga, berapakah jumlah yang sebetulnya mas kahwin itu? Yang pertama, yang dinamakan mas kahwin itu ialah mahar dalam istilah agama. Dinamakan mahar. Mahar ini adalah hadiah sebenarnya. Hadiah yang diberikan kepada pengantin ataupun mempelai perempuan daripada pihak suami. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan, kita parangin dulu lah. Selesai. Baik, sekali lagi kalau soalannya apakah yang dimaksudkan dengan mas kahwin, orang Melayu cakap mas kahwin lah. Sebab biasanya dulu kalau mahar ni dipakai mas, sama ada cincin lah, rantai lah, gelang lah, ya kan? Sampai penuh kat dada macam Mr. C tu kan? Oh, penuh. Itu pasal mas tu. Pada zaman Rasulullah, tak pernah yang dikatakan mestinya mas. Yang dikatakan mas kahwin dalam bahasa Melayu, dalam bahasa agamanya dinamakan mahar. Mahar ini Nabi wajibkan. Wajib. Nabi wajibkan. Hukum membayar mas kahwin ataupun mahar itu adalah wajib. Mas kahwin ini adalah hadiah bagi pihak suami kepada isteri ataupun bakal isterinya itu. Dia boleh berbentuk apa saja. Boleh berbentuk wang ringgit, boleh berbentuk pakaian, boleh berbentuk harta, tanah, rumah dan berbagai-bagai lagi. Semua itu boleh kita hadiahkan untuk menjadi hadiah kepada isteri yang sanggup mengawini kita. Itu maksudnya. Bagi hadiah. Dan itu wajib. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW pernah memberikan keterangan kepada kita, sesungguhnya aku kawinkan Ali dengan anakku Fatimah dengan maharnya Al-Quran. Nah, itu yang saya katakan dahulu. Ada setengah pendapat salah. Dia silap menterjemahkan. Bila Nabi mengatakan Al-Quran, kita harus pelajari, ya kan? Apakah maksud Nabi? Ini Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, aku kawinkan engkau dengan anakku Fatimah bermaharkan Al-Quran. Maksudnya agama. Itu juga boleh dijadikan mahar agama. Ini karena aku nak engkau didik anak aku dalam bab agama. Kau jaga betul-betul. Itu cukup lah. Tak payah apa-apa. Tak payah keluar duit. Tak payah penat-penat. Cuma didik dia dalam agama. Itu juga dimasukkan mahar. Itu yang paling berat. Cuma kita pernah pergi Kedah dahulu. Ini jalan-jalan dengan kawan-kawan kebetulan kat Kedah tu. Kemudian ada pula kawan-kawan kita dalam jemaah Arkam ni, nak bikin walimah. Kita pun suka ikut-ikut. Rupanya waktu dia nikah kan, aku nikahkan dikau dengan si polan, si polan ya kan, dengan 7 Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bil alamin, 7 kali dia baca. Rupanya mas kau sendiri 7 Fatihah. Itu berlaku, wallahu alam lah. Tapi dia cakap itu yang dimasukkan, ada yang kasih Quran buruk. Dan sizzurnya Quran. Allahu Akbar, kita ini jemaah tabligh. Kebetulan saya pula salah seorang daripada yang jadi wakil tu, kita terima masya Allah, sedih betul. Kasihlah Quran yang baru kan, tafsir Quran Al-Azhar ke 15 juzuk ke 20 juzuk kan, yang seasonnya teruk ni. Lepas tu dah 2-3 bulan kita datang, orang datang mengajar, belajar pak kita, dia baca Quran pun tak tahu. Lagi sakit kepada kita kan. Dia waktu nikah tu dia kasih mahar Quran, Quran yang dah season dah teruk ni. Lepas tu bila 2-3 bulan kita jumpa orang tu, kita dah, dia datang kelas kita, kita dia nak minta belajar, belajar baca Quran. Bila kita screen sikit, dia tak tahu baca Quran. Macam mana ni mahar bayar Quran pula, kau pun baca Quran tak tahu. Jadi kita nak terangkan kepada para jemaah, mahar ini wajib, dia boleh jadi apa bentuk pun. Boleh apa bentuk pun. Boleh sampai kepada tanah yang besar, boleh sampai benda yang tak nampak, tapi dimasukkan agama pun boleh. Jadi dia boleh apa bentuk, dan dia tu wajib. Dia tu wajib hukumnya. Jadi masa mas kahwin ialah mahar yang hukumnya wajib, yang harus diberi apa bentuk pun. Kenapa boleh timbul hutang ataupun wajib? Sebab ada hadis. Sampai Nabi pernah mengawinkan seseorang yang tak mampu, kata Nabi, mahar itu wajib, bayarlah bila kamu mampu nanti. Tetapi dia tidak terlepas lagi mana kamu belum membayarnya. Jadi boleh dalam keadaan hutang kalau kita tak mampu. Tapi betul-betul dia pekak lah kita kan. Kalau nak kahwin pun mahar pun tak boleh bayar, kita pekak ni kahwin lah kan. Tapi tak, cuma orang-orang dulu pula salahnya, dia suka mas kahwin ini dihutang sebab dia tak kekal. Mas kahwin kalau kita hutang dulu kan, dulu RM22.50 ingat dengar dulu kan, RM22.50 hutang, jarang nak cash. Padahal boleh bayar tak, pasal orang tua cakap kalau hutang dia panjang dulu. Padahal Nabi tak suka orang berhutang ya. Jadi dia macam gitu pula lah, pasal nak gaduh aku belum bayar ni ya kan. Tak jadi cerai, gaduh. Jadi mungkin itulah. Sekarang orang dah bayar kan. Orang patutnya aku dah bayar kau pemah 2000 ni kan. Kalau cerai pun rugi juga, tak jadi cerai lah kan. Patutnya gitu. Tapi itu yang berlaku. Jadi kenapa boleh hutang, boleh cash? Sebab ada dalil yang pernah mengizinkan hutang sah. Sah hutangnya, tapi kita tidak terlepas lagi kita belum bayar. Ada sebab itulah. Cuma kesalahannya orang tua-tua kita gitu menganggap bahawa kalau kita hutang panjang jodoh pula, itu tak jumpa hadis ni lah. Yang terakhir, berapakah jumlah yang sebetulnya masalah itu saya cakap tadi? Tidak pernah ada satu pun ketetapan berapakah jumlah ni. Cuma di Singapura ditetapkan kerana itu boleh, kerana wajib, takut orang kasih paling murah sangat, maka mereka buatkan ketetapan daripada RM22.50 dulu, kemudian RM50. Sekarang dah berapa? Yang baru kahwin? 100? Belum ada lagi? 100 saya ingat lah. Semua belum kahwin ya? Jadi saya pun dah tak ingat lagi lah. Jadi Singapura buat ketetapan itu kerana apa? Mas kahwin ni wajib, dia takut nanti kalau orang, kerana dia itu bebas, jadi orang nanti ya kan merendahkan lah. Mungkin 10 sen tu 20 sen kan. Jadi dia tetapkan lah supaya ketetapan. Sebenarnya tidak ada satu pun ketetapan. Jadi itu yang kita jawab. Dan mahar ini sebenarnya adalah hadiah kepada orang perempuan. Selagi kita belum bersatu dengan mereka, mereka tidak wajib menerimanya. Jadi kita boleh ambil balik. Tapi kalau sudah bersatu, sudah kita haram untuk menerimanya, atau tidak boleh kita menuntutnya. Ini yang diterangkan dalam bab mas kahwin, insyaAllah dalam bab muamalah ataupun bab munakaha akan dipelajari insyaAllah. Kalau ada soalan yang lain, okay. Tunang-menunang ini kalau dalam bahasa Arab, yakhtubu khutbah itu, khutbah itu sama-sama je, bertunang. Dalam sejarah ada tunang, bukan tak ada, meminang tu. Tunang ni namanya meminang. Artinya bila kita nak mengawini seseorang itu, kita hantarkan wakil ataupun siapa saja untuk beritahu jalan yang baik. Kita bakal menikahi, pola waktu perbincangan itu diperbenarkan. Tapi majlis pertunangan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah-sejarah Islam. Majlis pertunangannya. Innal mubazziruna minasyayatin, minal ikhwali syayatin. Sesungguhnya, jadi pembazaran itu daripada kawan-kawan syaitan. Jadi saya jawab, pertunangan ini ada. Ini melamar, itu bertunangan. Melamar seperti mana sendiri Nabi melamar Aisyah umur 6 tahun ini kan. Kalau kita lihat, yang sah nikahnya pada 9 tahun, duduk bersama bila sampai di Madinah. Jadi kita lihat cerita dia. Nabi pernah bertunang kepada Aisyah. Jadi Nabi pernah juga memberikan pertunangan kepada para sahabat. Bertunangnya adanya kita jumpa walinya untuk memberitahu kita berhasrat untuk mengawinkan si polan dengan si polan. Apakah syarat-syarat, bila dan sebagainya, itu namanya pertunangan. Tapi majlis besar-besaran yang orang bikin hari ini, tidak pernah berlaku. Lebih-lebih lagi orang yang salah paham bila bertunang ni dah boleh naik motor kat belakang, dah boleh gunting kan? Ada boleh round satu Singapura ini lagi kita harus paham. Sebenarnya bertunang belum ada apa-apa ikatan ni. Belum ada apa-apa. Ha. Belum ada dapat lesen ni kan? L pun belum dapat lagi. Ya kan? Vocational license pun belum dapat lagi. Apatah lagi yang betul. Jadi belum lagi pertunangan, perjanjian di antara pihak laki-laki dan perempuan bercita-cita untuk mengahwini. Kalau dibatalkan pun tak berdosa dan tak ada apa-apa. Sebenarnya pertunangan ini ada dalam sejarah Islam, tapi tidak ada majlis pertunangan. Orang hari ini bertunang aja 2-3 ribu, dia pekat jemputannya 1,000. Bertunang, secerti bawah blok majlis. Itu pembaziran. Pembaziran. Sebaiknya kita tidak menghidupkan perkara-perkara tidak disunahkan. Kalau kita nak bertunang sekadar untuk bermusyawarah di antara pihak laki-laki dan perempuan, itu dianggap baik sebelum diadakan majlis walimahnya. Jadi pertunangan ini ada. Dalam bahasa Arab dinamakan khotabah ataupun yahtubu. Itu maksudnya pertunangan ataupun ikatan sebelum pernikahan. Itu maksud. Mungkin ada soalan yang lain? Saya. Hukum hudud dekat negeri Arab tak buat keseluruhannya. Keseluruhannya. Negeri Arab yang mana? Baik, kita harus perbetulkan bahawa yang dinamakan hudud itu salah satu daripada perundangan dalam Islam. Syariah Islam itu merangkumi segala macam hukum ahkam. Dalam bab jinayat, bab makin makaman, sebenarnya Arab Saudi itu menggunakan kaedah hudud. Arab Saudi menggunakannya. Tetapi 100% dalam kaedah menjatuhkan hukum itu tidak. Umpamanya, kita lihat. Umpamanya, orang yang murtad itu harus dipancung. Umpamanya. Tapi dalam kes Saudi, itu kes yang berbeza, mereka menggunakan istimbat daripada hadis-hadis yang lain. Murtad yang macam mana yang harus dipancung? Ada ketiganya mereka tak gunakan pancung, tapi mereka menggunakan kaedah yang berbeza, umpamanya gantung dan sebagainya. Jadi syariah ini tak berlaku direct, tapi pokoknya ada. Umpamanya orang yang misal kata berzina, dalam hadis kita pelajari zina itu 100 kali sebat. Ya, ini umpama saya contohkan sebat bagi pria dan juga dara ataupun bujang dan dara, misal kata itu. Kemudian ada hadis yang menambah buang negeri. Menafius sana, dia katakan. Satu tahun buang negeri. Dan Saudi tak pakai itu. Saudi pakai sebat 100 kali. Kemudian jail. Satu tahun. Jadi dia tak 100% pakai. Tak buang negeri. Dia simpan dalam jail. Itu di antara ini. Jadi saya, yang waktu saya belajar tu, yang dicerminkan kepada kita di antara yang menghidupkan syariah Islam hanya sampai hari ini. Pakistan nombor 2. Nombor 1 Saudi. Mereka masih menggunakan pancung, tak sampai kepada 100%, tapi sebat dan juga sebat dan juga zina masih digunakan, dan juga mencuri potong tangan itu masih digunakan. Dan mahkamah syariahnya pun masih sama macam mana mahkamah hakim-hakimnya menggunakan kaedah-kaedah yang augment dia tu, kita belajar sama. Yang pertama-tama merubahkan adalah Kamal Atatürk. Ya, ini kita sama-sama maklum, ya, ini di Turki. Itu yang pertama-tama. Dan Kamal Atatürk yang membuat perubahan itu, yang pertama-tama mengikut itu adalah Malaysia. Malaysia yang pertama-tama ikut syariah digabungkan dengan sivil. Digabungkan itu Kamal Atatürk punya idea lah. Syariah digabungkan dengan sivil, itu Malaysia yang ikut. Kemudian barulah negara-negara yang lain. Nah, jadi Islam itu mula-mula daripada hudud langsung jenayahnya, kemudian dipecah-pecah. Mula yang memecahkan di Turki itu Kamal Atatürk, kemudian dipecah. Sampai sekarang orang dah tak pandang lagi syariahnya, sivilnya yang lebih daripada syariahnya. Sampai sekarang Saudi saja yang hanya mengikuti, boleh kita katakan 100% yang mengikut ini hudud. Yang nombor 2 Pakistan. Selain pada itu hanya menggabungkan di antara sivil dengan hudud. Itu di antara. Pembantu-pembantu yang kena rogol. Kita tidak tahu bagaimana, apakah mereka dah diputuskan, ya kan? Yang diputuskan ya ini mendapat, kita tengok hudud dulu, tapi mesti nak jauh ke hukum itu betul-betul sah. Ada saksinya dan sebagainya baru boleh jatuh hukum, ya tak? Kisah itu berlaku mesti ada saksi. Ya kan? Awak cakap, awak komplain, ini orang ni berzina lah, dua orang. Hakim tak boleh cakap terus, mantap. Dekat sebat, tak boleh. Betul awak ada saksi, saksi mesti 4 orang. Dan 4 orang itu mesti semua Islam. Mesti beriman, ya tak? Sahadat, sedua Allah yang betul-betul Islam, okey. Betul kamu tengok? Taklah, saya duduk kat luar je. Di luar tak boleh kan? Tapi saya dengar ada bunyi-bunyi gedebak-gedebuk. Itu bunyi tak boleh pakai. Mesti mengkonfirm. Depan diri mata awak tengok. Nampak tak? Jadi semua kena. Mungkin dia tak sampai kepada tahap itu. maka baru di jail ataupun dan sebagainya. Tidak sampai kepada tahap itu. Jadi kita jangan sembarangan, ya kan? Yang jelas, yang orang yang bawa masuk leka saja di Jeddah itu, bawa masuk bukan minum, bawa masuk leka dalam beg, buka skrin ada leka. Sebat 40 kali, nampak tak? Sebat 40, bawa leka saja. Mak Saleh, Mak Saleh malik, ya? Sebat dulu. Ini dia punya hebat, sebab putusnya gitu. Jadi kadang-kadang mungkin, ya kan, bukti dia belum jelas. Tapi clear cut, screen dekat airport tu buka leka, dah tak boleh bedek lagi. Nampak? Itu terus pergi hudus. Sebab 40 kali, 40 rukan. Itu minimumnya orang yang bersyubhat dengan minuman keras. Nah, itu sebab itulah. Kita tahu hukumnya memang berat. Sebab saya katakan tadi, kalau orang itu buat maksiat, tak ada saksi yang qat'i, yang betul-betul, hukuman tidak jatuh. Itu antara dia dengan Tuhan. Nampak? Dia tidak terlepas sebetulnya. Dia dengan Tuhan. Tapi kalau saksi cukup, baru jatuh hukumannya. Jadi hukuman hudud nak jatuh mesti betul-betul. Sebab orang-orang yang tidak salah tidak boleh dianiaya. Dan orang yang salah bila cukup saksi, cukup syaratnya, barulah dijatuhkan hukuman. Itu sistem hudud. Sebab hudud datang bukan nak suka-suka berpantung kepada orang, nak potong tangan orang. Tidak. Dia nak menegakkan keadilan. Lepas itu syaratnya juga mainkan peranan. Mainkan peranan. Di Saudi yang saya belajar lah, dalam bab perundangan itu, yang dicontohkan dalam kertas kerja itu, negara yang masih mempertahankan sampai hari ini hanyalah Saudi. Nombor dua Pakistan. Tapi wallahualam lah. Macam kita pun pakai juga mahkamah syariah untuk nikah kahwin saja. Dia mahkamah syariah betul-betul. Mahkamah syariah betul-betul kadinya itu duduk memperbincangkan semua. Dia ada buka Quran hadis je. Dia bukan buka ni bab pasal yang ke-50. Bukan-bukan dia bukan gitu. Dia boleh buka semua daripada Quran dan hadis untuk menjatuhkan hukum. Tapi ada syarat-syarat yang tertentu lah. Yang saya katakan tadi, di antara persyarat yang saya jumpa tadi yang PhD itu, dia mendapat sijil perundangan PhD bukan daripada Saudi, tapi daripada University Temple. PhD ini. Jadi ini di antara inilah. Tapi orangnya memang orang yang ahli agama lah. Alhamdulillah Allah pelihara dia. Tapi tak semua yang pergi Amerika itu tak baik, tidak. InsyaAllah baik. Kalau asasnya bagus, foundationnya bagus, dia pergi sana walau siapa pun dia jumpa, insyaAllah dia tak terpengaruh. Sebab dia dah ada basic, dia boleh bertahan. Dan saya jumpa tu orangnya memang ahli agama, walaupun kepala dia macam sekular, tapi kita tak boleh berik dengan hukum dengan dia. Dan dia di antara majlis yang mewajibkan ini zakat gaji. Di Malaysia tu ada satu majlis yang berfatwa zakat pendapatan yang terbaru yang kita jumpa di antara orang yang berhujah. Berarti dia tidak main-main dalam bab zakat ni. Sampaikan zakat gaji pun dia perintahkan keluar. Walaupun kita tak menerima, tapi dia di antaranya. Baik, ini soalannya. Dia sebetulnya bukan universiti Islam. Dia macam universiti di Hamburg dan juga beberapa universiti yang mempelajari segala macam agama. Untuk siapa yang mendapat darjat doktor lah, dapat PhD, mereka ada keluarkan itu degree ataupun itu master. Mereka ada keluarkan itu paper. Untuk menjalani proses itu, kita kena duduk mengambil kuliah dan membuat tesis. Dia ada syarat-syarat ni lah. Awak kena duduk beberapa kuliah di universiti itu, kerana yang berikan kuliah ada profesor-profesor tadi. Dan awak kena mengambil buat tesis yang mungkin disyaratkan 500 muka surat ke 1000 muka surat ke apa, lengkap dengan tajuk yang diberikan. Selepas awak mengikuti kuliah berapa setahun mungkin, baru diberikan tajuk. Bukan sembarang-sembarang. Nak dapat tajuk saja ni perit ni. Diberikan nak dapat tajuk. Siapa yang mungkin ada yang master-master, dia tahulah kan. Duduk ikut kuliah berapa jam dan sebagainya, baru diberikan tajuk. Dapat tajuk, awak kena bikin tesis. Mungkin 1000 muka surat berdasarkan. Awak pas dia, dia semak. Dia ada jatuh kuasa. Yang semak dia yang berikan awak PhD. Jadi kalau awak ambil falsafah Islam, awak duduk kuliah falsafah tu. Bukan falsafah Islam, awak kena duduk kuliah-kuliah mungkin agama Buddha dan sebagainya. Kena duduk. Sebab awak nak buat perbandingan nanti. Perbandingan agama. Kadang-kadang masukkan dalam bab yang lain. Kalau awak ambil sejarah Islam, bukan saja sejarah Islam yang awak duduk. Memang topik perbincangnya sejarah Islam, tapi banyak kuliah yang kena duduk. Sampai benda-benda miskin, sampai kepada bab dia kena. Confucius juga awak kena duduk. Duduk sebagai ambil pelajaran. Dan di situ kita sama-sama maklum lah, kan? Yang mana guru-guru ataupun pencara-pencara ni tidak semua orang Islam, walaupun bidang itu. Tapi dia ahli dalam bab tu lah. Kalau dia yang mengajarkan misalkan falsafah Islam, tak semestinya dia orang Islam. Banyak orang etis kebanyakannya, maksudnya tak ada agama. Dia tak tahu mana nak pergi lah, ya kan? Jiwa dia macam kat Islam, ya kan? Tapi susah sangat Islam ni, macam tak sedap, ya kan? Dia tak boleh, ni tak boleh. Dia tahu tu kan, jiwa tak nak. Tapi kebenaran kat situ. Pernah bila seorang kawan saya tanya itu, kenapa Syekh ini tidak orang-orang Turki lah, orang Turki. Tapi etis jadi pensyarah di Indonesia Temple itu. Bila tanya kenapa kau tak Islam, dia cakap Allah belum beri petunjuk. Jawab dia senang. Allah belum beri petunjuk. Jadi universiti itu mengeluarkan paper itu. Itu dia cerita. Al-Azhar di Cairo tak keluarkan master dalam bidang itu. Mungkin dalam bab syariah ada, mungkin dalam bab usuluddin ada, ya kan? Tapi dalam bab falsafah Islam ataupun sejarah Islam, perbandingan agama itu tidak mereka keluarkan. Jadi awak nak dapat tu paper, kena pergi sana. Itu yang jadi cerita. Jadi terpaksa kena pergi. Ha, cuma awak kena bertahan lah, baju besi ni kuat lah. Ya kan? Betul-betul. Sebab yang jauh duduk ni, ya kan? Bukan anak murid sama anak murid dia. Oh, ni guru awak. Guru awak. Kalau awak kena yang guru yang tak kacau awak, tak apa. Kalau dia nak kacau awak, ha, itu yang cerita. Oh, buka Quran, dia buka Quran. Awak buka kata, dia buka kata. Ah, itu yang kadang-kadang kita terpengaruh. Tapi kalau niat kita datang sekedar untuk mendalami ilmu, untuk buat perbandingan, insyaAllah lah. Tapi kalau niat kita yang lain, ah, itu kita takut. Dan insyaAllah saya jumpa orang yang dah ada master dalam bidang falsafah Islam ni, yang dapat daripada universiti Temple, dan saya lihat orangnya memang masyaAllah. Baik, walaupun dia itu belajar di sana dan dapat paper itu, dia tak terpengaruh sikit. Malah baik kalau dalam bab agama. Cuma awak nampak kat luar dia macam bukan ahli agama lah, macam orang biasa. Tapi memang ahli, dia profesor. Dia mengajar di Universiti Islam, Universiti Teknologi Islam, Ustaz Salahuddin itu, di antara orang yang saya kenal, yang belajar di Universiti Temple, insyaAllah. Di antaranya lah. Kenapa kita pergi sana? Sebab nak dapat certificate itu, nak dapat itu paper. Kita kena duduk kat sana, lain di universiti, walaupun Madinah pun, tidak. Madinah lagi, terbang terbatas, membawakan bab-bab ini. Kalau master, daripada Usuluddin, daripada syariah, sampai kepada sejarah Islam, dan juga ulumul hadis, itu Madinah keluarkan. Tapi dalam bab apa kurang sekali dikeluarkan itu daripada Madinah. Jadi kena pergi sana, ah, itu masalahnya. Masalahnya itu. Jadi kita buka-buka-buka, kita buka Bible kan. Kita buka Bible, itu takut ada kita sedap dengan Bible kan. Itu dia cerita. Ha. Jadi itu di antara inilah. Wallahu'alam, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita bersama. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi minggu depan untuk mempelajari agama Allah SWT. Kita sudahi dengan surah Al-Az dan seperti kifarah. A'udzubillah minasyaitan nirajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن كان لا يخسر الذي آمن وعمل وتوكل سبحانك اللهم وبحمدك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.